Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penggenggam alam semesta, penggenggam jiwa alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang berhak menata peradaban manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perjalanan waktu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dialah Allah yang menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dialah Allah pula yang menetapkan siapa yang harus dalam keadaan senang dan siapa yang harus dalam keadaan susah. Dialah Allah yang telah membagikan takaran yang telah tepat takdir bagi makhluk-makhluknya. Kita sebagai seorang muslim meyakini betul bahwa Allah SWT maha kaya. Maha kaya, ya maha pengasih, maha rahman, maha perkasa, maha kuasa untuk mewujudkan apapun, termasuk mewujudkan keinginan kita. Maka bersyukurlah kita menjadi hamba Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang maha memiliki apapun. Kekayaan Allah sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan rahman rahimnya Allah sangatlah pas untuk memenuhi apapun yang menjadi keinginan daripada hamba-hambanya. Maka dalam hal itu pula kita wajib bersyukur pada Allah SWT karena kita hadir di dunia ini pun karena kasih dan sayangnya. Salawat dan salam sering dilimpahkan pada uswah dan kudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang telah diutus ke tengah manusia mewujudkan apa yang menjadi rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, innallaha ja'ala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 100 bagian. Jadi Allah menciptakan ada 100 rahmat yang untuk disiapkan bagi makhluk-makhluknya. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Maka Allah menahan di sampingnya 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah hanya menurunkan satu rahmat ke muka bumi ini. Fayatarahhamu sa'iril khalaqi bihadihi rahmah. Maka dengan satu rahmat inilah manusia berkasih sayang. Subhanallah. Pernah sekalian ada 100 rahmat yang diturunkan ke dunia cuma satu rahmat. Yaitu rahmat baikuni. Dan itu saya. Baik, mohon maaf saya berdiri. Ya. Kumaha ada ramang sadayana? Alhamdulillah. Tuh ya luar biasaan ya. Biasanya ya luar biasaan Kang Rama. Ya. Kumaha ada ramang sadayana? Ya. Bilang luar biasanya enggak luar biasa. Baik, syukur alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir ya. Yang saya hormati Kang Rama, ini MC akhir zaman. Ya. Dan juga yang saya hormati Sadiq EO, ya Bu Cucu dan kawan-kawan, Teh Vicky dan kawan-kawan, juga tidak saya lihat Teh Lita ini. Ya. Juga yang saya hormati DKM Masjid Trans Studio Bandung, dan juga yang saya hormati hadirin kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Mohon maaf saya terlambat hari ini karena baru pulang dari Subang tadi malam jam 1:30 ya. 1:30 malam pulang, makanya kalau habis subuh dungdeng saya gak bisa ini lagi, maka saya tidur lagi Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya tidur lagi, bangun-bangun sama istri dibangunkan jam berapa? Bi, jam 8, kajiannya 8:30, oh jam 8, udah jam 8 bangun, mandi dulu Bapak Ibu ya. Ya begitulah kehidupan Ustadz ya, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa tadi malam saya di Subang, sekarang sudah ada di Bandung lagi. Dan pengajian tadi malam cukup luar biasa perjalanannya ya, dari kota Subangnya saja ke dalam terus ke gunung naik turun tebih kene caket 10 kilo deui. Caket 10 kilo deui. Baik, luar biasa para muslimin, sampai Google Map juga sampai nyasar. Punten abdi mah tos teterang tos dugi ka dia mah mangga we lajengkeun nyalira. Itu kata Google Map tuh. Ya. Baik, waalaikumsalam. Begitulah keinginan kita, inginnya kita berada dalam sesuatu yang sesuai dengan keinginan, sesuatu dengan apa yang kita harapkan. Tapi kenyataan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah dunia. Kita hidup di dunia adalah posisi musayyar, ada dalam ketetapan Allah, batasan dari Allah yang tidak bisa dilampaui, tidak bisa dihalang, tidak bisa didobrak perasaan. Itulah ketetapan dari Allah. Kita hidup di dunia seperti itu. Ya, masih ingat apa yang pernah saya sampaikan cerita tentang Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW. Ya, terkait dengan perbandingan kehidupan Rasulullah dan para sahabat orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Ya, nggak jauh beda dengan perbandingan kehidupan kita sekarang dengan pola saya British Hollywood, barangkali. Ya, mereka kaya raya, mereka berlimpah luah harta, luar biasa. Seolah-olah surga dunia ada di tangan mereka. Padahal mereka kafir, padahal mereka ingkar kepada Allah. Apapun yang mereka inginkan bisa mereka wujudkan. Ari urang kamari soek di dieu, ayeuna soek belah dieu, ditambal di. Nah, itu kehidupan yang dialami oleh kaum muslimin, terbatas. Karena dunia bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka siap-siap untuk kecewa jika ukuran kita dunia. Karena Allah seringkali menghadirkan sesuatu yang terbaik bagi kita, tapi buruk di dalam pandangan kita. Itu yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Asa ang tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk di mata Allah. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik di hadapan Allah. Ya Allah, sebentar lagi saya mau menikah, ya Allah, tolong kirimkan seorang istri yang soleha, cantik, kaya raya, gitu kang? Turunan bangsawan, nonde kang? anu datang tegening nyi uneh manawite. Ya, nah itulah kita di dunia. Terkadang kita disilaukan oleh pandangan pribadi yang terlalu banyak memiliki nilai lebih, padahal itu belum tentu baik di sisi Allah SWT. Ya begitulah pandangan kita manusia. Ya. Suatu saat saya pernah ceritakan tentang Umar bin Khattab, ya, ingin berbagi suka, berbagi ceria bersama Rasulullah. Kebenaran ya, hari cara weekend, ya, hari Sabtu. Pagi-pagi cerah, kebenaran ya. Rasulullah segana ada di rumah. Umar bin Khattab membawa apapun yang disukai Rasulullah. Cobek belut, tutuk oncom, nanti kan? Bajigur, bandrek, ya. Itu Umar bawa tuh. Surabi kejunya, segala canang. Bawa dia dengan tangannya datang ke Rasulullah dengan maksud ingin berbagi suka, berbagi ceria bersama Rasulullah hari itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di rumah Rasulullah SAW, Umar mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuk sekali tidak terdengar. Oh, mungkin Rasulullah belum dengar. Tunggu lagi 2 menit, diketuk lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak juga terdengar jawaban dari dalam rumah. Man, ini Rasulullah, perasaan hari Sabtu ini gak ada jadwal. Dilihat di Instagram, di IG-nya gak ada jadwal hari ini. Jatah tinggal sekali lagi mengetuk pintu Rasulullah SAW. Ingat, mengetuk pintu rumah orang lain ketika kita bertamu cukup 3 kali. 3 kali tidak dijawab, balik wayahna itu. 3 kali diketuk pintu rumah Rasulullah, gak terdengar jawaban dari dalam rumah Rasulullah SAW. Maka duduk Umar bin Khattab. Ya, harapan Umar untuk bisa berbagi ceria bersama Rasulullah SAW kandas saat itu. 3 kali diketuk pintu rumah Rasulullah, tidak ada terdengar jawaban. Oh, Rasulullah tidak ada di rumah. Duduk tuh Umar, duhnya pisan, padahal sudah dipusti-pusti ini. Ya, tutuk oncom, iya tenang mesen, ti kafe 18 nih, masih ada 18. Cobek bandrek jeung bajigur ti Cang Hegar, ini sudah mesen ya. Saya pakai baju juga di endorse sama Cang Hegar. Ini Cang Hegar ini bukan. Ya, tapi Rasulullah tidak ada saat itu. Ah, kandas apa yang diinginkan Umar. Maka Umar duduk. Ketika Umar bin Khattab duduk berpikir begitu, tiba-tiba terdengar suara ada terompah dari dalam. Alhamdulillah Rasulullah ada, buru-buru Umar berdiri itu. Kayak gitu, ya, saya hanya memperagakan saja. Tiba-tiba terdengar pintu dibuka, lalu tampaklah Rasulullah SAW dengan senyumannya dan sambil mengusap kedua mata beliau. Rasulullah mengucapkan salam 3 kali, menjawab salam 3 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Rasulullah ada. Tapi Umar lalu berbeda saat itu wajahnya. Terus tidak terbakar Umar memandang Rasulullah sambil meneteskan air mata. Tidak lama menetes air mata, meleleh mata Umar. Lalu Umar duduk dan melepaskan kedua pegangannya, bawaannya disimpan. Umar menangis. Loh, kenapa Umar? Apa salah gara-gara saya terlambat menjawab salam Umar? 3 kali kau mengucapkan salam, aku sudah menjawabnya. Apa gara-gara terlambat? Bukan ya Rasulullah. Kunawan atau pas saya jeng pamajikan? Ya Rasulullah tidak. Ya. Lama Umar tuh mengelus, menangis dulu. Ya Rasulullah tunggu. Rasul sudah liatin itu apa? Oh, topek belut, tutuk oncom, bajigur, bandrek asik. Tapi Umar menangis saat itu. Kemudian tidak lama Umar berkata, ya Rasulullah, innaka zakartani hiwalaki safersia warum. Wa ma agna hayatuhum. Wahai Rasulullah, Anda pernah cerita kepada kami bagaimana keindahan Persia, keindahan Romawi, kaya raya mereka, makanan berlimpah ruah, harta berlimpah ruah, tapi mereka orang-orang kafir ya Rasulullah. Mereka ahli neraka. Anda menjelaskan demikian karena mereka tidak beriman kepada Allah. Lah Anda kekasih Allah. Anta khalilullah, anta khalilur rahman, Anda kekasih Allah, kekasih Ar-Rahman. Nah, hidup ini balang saksi gak kia ya Rasulullah. Apa Allah pelit sama Anda ya Rasulullah? Coba, kenapa Umar berkata demikian? Apa yang membuat Umar berkata demikian, para sekalian? Ah, itu dia. Ada bekas pelepah kurma di pipi mana coba? Pipi kanan, karena Rasulullah tidurnya begini kan? Ada bekas pelepah kurma di pipi kanan Rasulullah. Rasulullah seorang kekasih Allah, makhluk yang terbaik yang jika meminta apapun kepada Allah, demi Allah, Allah pasti kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad is'alni sa'uti ma su'adak. Hai Muhammad, minta kepadaku, aku akan berikan apapun yang kau inginkan. Rasulullah itu ditawarin apa aja sama Allah. Kalau kita ditawarin begitu sama Allah, kira-kira apa yang mau kita berikan? Tunggu ya Allah. Berebet tak kehandap. Hiji dua tilu obat. Ya ya Allah mangga nyangakeun. Kita ai Rasulullah. Ya Allah. Aku meminta kebaikan yang di matamu baik dan aku minta kepadamu dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk di padang pandanganmu. Cuma itu yang aku minta ya Allah. Dan tolong ya Allah, berikan kebaikan apa yang diminta oleh hamba-hambamu dan jauhkan mereka dari keburukan yang mereka takutkan dari zat-Mu, dari diri-Mu. Itu yang diminta Rasulullah. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu Rasulullah SAW. Nah, jadi apa yang membuat Umar menangis? Ada bekas pelepah kurma di pipinya Rasulullah SAW. Tanda Rasulullah baru bangun tidur. Berarti alas tidur Rasulullah apa? Alga spring bed? Central spring bed? Cung, di antara kita yang hadir saat ini yang tadi malam tidur di atas pelepah kurma. Pernah saya nyoba, Bu. Ayah karpet ditulisan pelepah kurma, tidur di situ. Enjing-enjing nyeri awak. Aduh ya Allah. Rasulullah setiap hari seperti itu. Kekasih Allah yang apabila meminta apapun Allah akan kabulkan. Begitulah Nabi Muhammad SAW yang paling tahu tentang hakikat hidup kita. Maka beliau tidak tamak. Kenapa? Karena tahu dunia itu sementara. Dan tahu kalau dunia itu hanya satu rahmat dari 99 rahmat Allah kan? Betul ya, tadi sudah saya sampaikan hadisnya. Inna Allah ja'ala mi'ata rahmatin, mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in, maka Allah menahan 99 rahmatnya di akhirat. Wa'anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah hanya menurunkan satu rahmat saja di muka bumi. Ya, ada rahmat lain di sini? Selain rahmat baikuni? Ya, enggak ada alhamdulillah, berarti saya enggak ada saingan di sini ya. Terus kan, bayangkan dengan satu rahmat inilah Allah menciptakan dunia yang sedemikian indah, luar biasa. Jam 2:30 saya berangkat dari Bandung lewat Dago Giri, ya, blus ke mau ke Maribaya, tapi ternyata juga jalannya macet, lagi diperbaiki, kemudian masuk ke Cikole. Ah, di Cikole indah pemandangannya. Ya Allah, indahnya dunia ini padahal cuma satu rahmat kan. Enggak kebayang bagaimana indahnya surga. Baik, permulaan yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, siapa yang lebih tahu tentang hakikat kehidupan kita yang paling baik? Allah apa kita? Allah. Kita yakin Allah Maha tahu kan? Apakah Allah zalim kepada hambanya? Pernahkah Allah menyakiti hambanya? Pernahkah Allah membuat kita putus asa? Tidak. Segala keburukan itu datang dari kita. Dan segala kebaikan pasti datang dari Allah. Karena Allah selalu ingin memberikan yang terbaik. Bayangkan, jangankan dengan 99. Satu rahmat saja Allah bikin dunia ini indah luar biasa. Udah gitu indah luar biasa ini dunia. Isi nage luar biasa. Tinggal we kang, harerang kan. Tuh ada di kedinya. Ibadillah rumahkullah. Itulah dunia. Itulah dunia. Tapi tidak dengan akhirat. Ibadillah rahmakumullah, maka jangan terlalu tamak terhadap dunia. Jangan terlalu tinggi keinginan kita di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini terbatas. Setinggi apapun harapan dan angan kita, dibatasi sama Allah. Cuma satu rahmat kok. Dan satu rahmat ini Allah bagi rata kepada semua makhluk. Kembali kepada cerita Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Kira-kira ketika Umar berkata demikian, Rasulullah senang tidak? Ya Rasulullah, Anda pernah cerita kepada kami bagaimana indah dan megahnya Kaisar Romawi dan istananya. Memang betul, aku menyaksikannya Rasulullah. megah mereka, harta mereka berlimpah ruah, apapun keinginan mereka tercapai. Tapi mereka orang kafir ya Rasulullah. Nah Allah tebet ngalimpahkan segala-galana kemarane. Kenapa mereka dikasih kekayaan padahal mereka kafir pada Allah? Itulah sifat rahmannya Allah. Tapi tidak rahim bagi mereka. Allah rahman bagi kita. Sampai hari ini kita masih makan. Tapi Allah rahim bagi kita. Hanya untuk kita rahimnya Allah. Ya. Allah kan sudah menyediakan 99 buat kita. Kenapa kita perebut anu hiji? Ya. Harusnya yang 99 yang kita pertaruhkan. Nah ini yang kata Rasulullah. Ya Umar! Ya, jadi Rasulullah tidak senang ketika Umar mengatakan demikian. Innahum qaumun ujilat ni'matuhum fid dunya wa laysa lahum nasibun fil akhirah. Umar ingat, mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatannya di dunia. Biarkan fazarhum tamatta wa yal'ab. Biarkan mereka bersenang-senang Umar dan bermain-main. Fa laysa lahum nasibun fil akhirah. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun kenikmatan dunia, sedikit pun tidak ada. Kenikmatan itu tidak akan ada bagi mereka di akhirat. Yang ada adalah siksa dan azab. Begitu kata Rasulullah. Maka harusnya begitu kita menikmati kehidupan dunia ini. Ya. Umar yang tadinya menangis, sugan terek atau Rasulullah disanjung ku abi teh kadeun ngambek. Hanas jurik aing mah euy. Maka apa yang terjadi? Ya Umar. Sekali lagi Umar. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan hidup mereka di dunia. Dan di akhirat yang kekal abadi, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan itu. Famada tahtar ya Umar? Mau pilih mana Umar? Pilih dunia apa pilih akhirat? Andaikan itu yang ditanyakan Rasulullah kepada kita, apa jawaban kita? Bu, mau pilih dunia pilih akhirat, Bu? Bu, pilih dunia pilih akhirat, Bu? Dunia akhirat? Tuh kan, tuh cukup dunia akhirat ayang. Begitulah tamaknya manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah membandingkan nilai dunia dan nilai akhirat kan? Sebentar Bapak Ibu ya, saya coba cari. Rasulullah yang paling tahu tentang hakikat dunia, dan Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang pernah diperlihatkan oleh Allah keindahan surga. Bagaimana beliau menilai dunia dan surga? Seperti apa perbandingan dunia dan akhirat di mata orang yang paling tahu tentang hakikat kehidupan kita? Ya. Masih ingat Bu, Rasulullah pernah memberikan gambaran perbandingan dunia dan akhirat. Nah, seperti ini. Wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah illa masadu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadifil yami. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan ibarat seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Sekali lagi, bukan sungai, bukan danau, laut. Ini perbandingan dunia dan akhirat. Seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan. Falyanzur bima tarji', maka ketika telunjuknya diambil, perhatikan dengan apa dia kembali. Berapa banyak air yang terbawa oleh telunjuk kita, Bapak Ibu? Berapa banyak? Ada satu gelas? Sugan segelas gitu tak bawa gitu tak kecuruk kurang tidak. Jadi berapa banyak air yang nempel di telunjuk kita, itulah dunia dan segala isinya. Air laut yang tersisa itulah akhirat yang 99 rahmat tadi. Bu, mau pilih dunia pilih akhirat? Pilih dunia pilih akhirat. Pilih dunia, Kang, pilih akhirat katanya, Kang. Alhamdulillah. Sing atuh tuh, Kang. Baik, Bapak sekalian. Lalu bagaimana kita menikmati dunia jika Rasulullah menyampaikannya seperti itu? Bapak Ibu, pernah Rasulullah berdusta? Sekali lagi, saya bicara keyakinan ini Bapak Ibu. Pernah Rasulullah berdusta? Belum pernah kan? Berarti kata-kata Rasul yang satu ini jujur apa bohong? Hoax apa? Jujur. Jujur ya. Demi Allah, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah bersumpah demi Allah. Wallahi demi Allah. Mad dunya fil akhirah, tidaklah nilai dunia dibandingkan dengan nilai akhirat. Illa masalu ahadukum, melainkan perumpamaannya seperti salah seorang di antara kalian. Ya ja'alu isbahu fil yami hadih, seperti yang dia memasukkan telunjuknya ke dalam lautan. Lalu dia kembali dicabut telunjuknya tadi. Fal yang zurbima tarji, perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Air yang nempel di telunjuk kita itulah dunia dengan segala isinya ini. Yang tadi orang Romawi dan Persia bersenang-senang, euforia dengan dunia. Tapi itulah mereka yang hubud dunia. Dan akhirat kenikmatannya itu lautan. Nah yang Allah sediakan yang lautnya. Jadi Allah pelit sama kita atau tidak? Maha pemurahnya Allah, 99 kok Allah sediakan buat kita. Dunia kenapa harus diperebutkan? Itu kata Rasulullah. Begitu dijelaskan begitu, Allah ya Allah, istighfar tuh Umar. Berarti selama ini dunia yang beliau ingin banggakan di hadapan Rasulullah, nilainya tidak lebih seperti air yang nempel di telunjuk. Bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk? Ada orang menikmati air di dalam telunjuk seperti ini? Lok lok lok lok lok lok lok lok lok lok lok. Ada begitu, Pak? Tidak. Lalu bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk? Bagaimana caranya? Cuma dijilat, kan? Bisa kita menikmati satu hidangan hanya dengan dijilat? Kayak rasa nanti itu, no? Tepara ruguh, tercukup, mawa sendok. Ah, gitu kan? Karek karasa ta. Berarti itulah nilai dunia. Sebanyak apapun dunia tidak akan pernah membuat kita puas. Maka siap-siap kecewa bagi mereka yang dunia ada dalam hatinya. Ingat, Allah tadi menginginkan yang terbaik bagi kita. Mana yang terbaik? Akhirat. Umar, rek milih mana ayana Umar? Mau pilih dunia, pilih akhirat? Akhirat ya Rasulullah. Tuh kan pang tarik nama akhirat. Pak, alhamdulillah pilih akhirat, Pak. Siap-siap, Pak. Uji ibunya, Pak. Ya. Yeah. Pilih akhirat, kata Umar bin Khattab. Al-an, ya Umar. Sejak sekarang, Umar. Maka kemudian Rasul berkata, ya Umar, ad-dunya sajanul mu'minin wa jannatul kafirin. Ingat, Umar, dunia adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang beriman. Nah, Bapak Ibu, kita dibatasi oleh kenyataan itu. Maka jangan terlalu tinggi ketika kita berhayal, jangan terlalu dalam ketika kita bermimpi, dan jangan terlalu berharap kepada dunia. Karena siapapun yang berharap kepada dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Karena dunia tidak pernah memuaskan. Bagaimana bisa memuaskan kok lawang gambarannya hanya sebatas air yang ada dalam telunjuk? Tapi akhirat lebih dari kata puas. Seperti apa akhirat yang Allah janjikan bagi kita? Nah ini, akhirat yang Allah janjikan bagi kita. Tapa maha pemurahnya Allah. Allah memberikan yang terbaik kok untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Maka tidak ada satu pun jiwa yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan bagi mereka. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka nanti di surga. Jaza min qurati ayun, sesuatu yang sangat membuat indah mata memandangnya, nyaman ketika telinga mendengar ceritanya, dan sejuk hati ketika mendengar, merasakan, membayangkannya. Itu yang Allah sediakan. Lalu kenapa kita harus takut dan harus bersedih dengan apa yang Allah janjikan? Ya. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang dilakukan manusia di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Umar bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan pelajaran itu dari Rasulullah SAW, kehidupan Umar tidak lebih kaya dari Rasulullah. Hatta setelah beliau menjadi khalifah sekalipun, tetap beliau seperti Rasulullah. Sampai ketika beliau menjadi khalifah, ada seorang dari Mesir yang marah besar kepada gubernur Mesir saat itu, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, ya, itu melakukan perluasan istananya. Ada tanah orang Yahudi yang kasabat tah keperluasannya tak. Tidak terima dia kepada gubernur Mesir Abdullah bin Amr bin As. Rek datang saya ke Khalifah Umar. Dibejakan maneh zolim ke orang. Cek orang Yahudi teh. Datang dia ke Madinah. Bayangan dia gubernurnya aja di Mesir istananya megah. Komo Umar Khalifah nak pasti lebih ogleng. Nah begitu bayangan orang Yahudi tadi. Nah nari ogleng teh bu. Kang aduh puntennya ya bahasa Sunda. Apa ogleng lebih megah maksudnya ya. Jalan-jalan ditinggali, mana itu khalifah na? Hari Mesir wae muni endah, ieu Madinah siga kieu itu. Datang ke Madinah dia tiap melihat istana. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang sedang tiduran di atas pelepah kurma, di bawah pohon kurma, di sampingnya ada unta. Law samah, subahul khair ya sayyidi. Mohon maaf tuan. Ya, oh, ada apa Pak? Ada apa? Rumama anta ta'rifu aina baitu khalifah Umar bin Al-Khattab. Barangkali ada tahu di mana istana Umar bin Khattab. Boleh saya tunjukkan? Boleh Anda tunjukkan pada saya? Oh, boleh, boleh. Mangga-mangga Pak, ngiring ke abdi. Tentu. tunjukin. Makin lama makin jauh, makin kumuh tempatnya, tanda petik menurut versi mereka. Maksudnya makin sederhana, bukan kumuh ya, sederhana, karena tempat Madinah itu nyaman, tapi sederhana. Oke, nah kieu itu, Kang, leres badannya anak abdi ka Khalifah Umar. Ya, Anda kan pengen ketemu sama Khalifah Umar. Iya, sebentar lagi sampai. Hah? Sebentar lagi, mana istananya? Dia membayangkan istana Umar bin Khattab itu lebih megah daripada Mesir. Gubernurnya aja luar biasa. Istananya. Begitu sampai ke sana, mana istananya? Enggak ada. Tunggu, silakan duduk. Sampai di rumah yang sangat sederhana. Duduk, silakan Pak duduk. Sebentar Pak, Anda mau menunjukkan saya kepada Khalifah Umar? Apa beliau masih jauh rumah istananya? Sebentar lagi akan Anda sampai ke sana dan bertemu dengan Anda. Baik, tunggu, saya masuk dulu ke dalam. Orang tadi masuk ke dalam rumahnya. Makin heran tuh di hati orang Yahudi tadi. Mana istana? Ya. Begitu keluar, ternyata orang tadi ganti baju. Lalu duduk di hadapannya. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan pada Khalifah Umar? Loh, Khalifah Umarnya mana? Saya Khalifah Umar. Allahu Akbar. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Persia ada dalam genggaman Umar bin Khattab. Takluk Persia kepada Umar. Romawi juga ditaklukkan oleh Umar bin Khattab kan? Istananya seperti apa? Orang pun tidak membayangkan. Jadi inilah Islam. Tidak dilihat bagaimana megah dunianya, tapi kekuasaannya, pengaruhnya. Beginilah cara Islam memimpin dunia. Anda Khalifah Umar? Ya saya Umar. Plak, pingsan. Kunau dia tiap unit. Bayangannya, wah, istananya megah, pengawalnya luar biasa. Ketika datang ke dia tuh, gening ki Umar. Udah gitu, Pak, kunaon Pak, dongkap-dongkap jeung pingsan. Anda Khalifah Umar? Iya, saya Khalifah Umar. Kok Anda tidak punya istana? Ya buat apa istana? Istana saya nanti di surga itu. Silakan, Anda mau bilang apa? Wah, subhanallah. Khalifah Umar itu. Gak percaya dia. Baik. Diceritakan, sesungguhnya gubernur Anda telah berlaku zalim pada saya. Apa yang dilakukan? Dia hendak memperindah istananya, dia memperluas istananya, dia memperluas pengaruhnya. Kemudian, dia menyabet tanah saya. Tanah saya diambil sama dia, karena katanya demi istana, demi khalifah, demi kepemimpinan pemimpin dan gubernur Anda. Saya tidak terima, saya minta keadilan, hak saya ingin dikembalikan. Oh, begitu ya? Baik, sebentar. Masuk lagi Umar ke dalam rumah, bawa apa sih kira-kira? Bawa apa Bu? Mau memutuskan hal yang tidak adil, kezoliman di Mesir, Umar masuk ke dalam rumah, kira-kira bawa apa? Bawa tulang Kang, benar Kang, bawa tulang tuh. Hah, bawa tulang? Jangan naon tulang. Lalu Umar mengeluarkan pedangnya, seret, bikin garis lurus tuh di tulang tadi. Nih, kasihkan sama gubernur kamu. Maksud Anda apa? Kasihkan ini sama gubernur Anda. Cuma ini? Iya, cuma itu. Begitu keharti riwayat, ya, birokrasi nasi gaki ya, darab Islam. Ya, makin tidak ngerti itu orang Yahudi tadi. Sepanjang jalan dia berpikir, aneh orang Islam nasi gaki. Ya. Begitu sampai di gubernur Mesir, Khalifah, aku tadi sudah daya. Hei gubernur, saya sudah sampai kepada Umar bin Khattab. Saya sudah adukan semua kezaliman Anda kepada saya. Anda sudah bertemu dengan Khalifah Umar? Allah, apa yang kata-kata Khalifah Umar? Nih, beliau ngasih tulang ini untuk Anda. Lihat. Oh, deg-deg sama. Ya, merinding tuh Abdullah bin Umar bin As. Lalu dia berkata, berhenti, berhenti, berhenti. Jangan diteruskan. Sekarang apa yang harus kalian lakukan? Bangun rumah orang Yahudi ini. Bikin rumahnya lebih indah dan lebih luas tanahnya. Pingsan lewat. Kutulang birokrasi sehingga gitu. Inilah Islam. Permisalnya inilah mati Allah. Nah, itu Khalifah Umar. Lalu bagaimana dengan kita? Terkadang kita mengeluh padahal sudah ada di dalam hati kita. Apa yang kita inginkan sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Tapi kita tidak sadar kalau Allah sudah memberi yang terbaik untuk kita. Kenapa demikian? Karena kita tertutup oleh ketamakan kita terhadap dunia. Karena kita terlalu tertipu oleh pandangan kita. Sehingga apa yang kita lihat membuat kita seolah-olah tidak berarti di hadapan manusia. Tapi tidak di hadapan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi apa yang kita inginkan selama ini Allah sudah menghadirkannya. Oh berarti kita kufur nikmat kalau begitu. Yeah. Jika Allah berdoa kepada kita, apakah Allah tidak akan mengabulkan? Pasti Allah mengabulkan. Allah sudah mengatakan, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku pasti mengabulkan. Zalim bagi Allah jika Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Bahkan Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadaku, lalu dia menurunkan tangannya sementara aku belum mengabulkan permintaannya. Artinya, ibadillah makmullah, tidak pernah Allah tidak mengabulkan doa hambanya. Pasti Allah mengabulkan hambanya. Cuma ada cara yang ditempuh Allah bagaimana Allah mengabulkan doa dan keinginan kita. Yang pertama, ini fikih berdoa nih. Yang pertama, kita meminta A kepada Allah, Allah memberikan A kepada kita saat itu juga. Ya Allah, saya pengen naik haji ya Allah, tapi saya tidak punya apapun ya Allah. Allah kabulkan tuh. Tahun berikutnya dia naik haji. Ya, karena demikian ada seseorang datang kepada dia. Fulan, mohon maaf, apakah Anda Fulan bin Fulan? Iya, saya Fulan bin Fulan. Siapa Anda tuan? Dirangkul loh. Maukah Anda memaafkan saya? Loh, tuan siapa? Kenapa tuan meminta maaf pada saya? Ini kisah nyata. Saya orang yang dulu ditolong oleh ayah tuan. Ayah Anda baik hati sama saya. Dia menyelamatkan saya dari kelaparan. Dia tahu saya kelaparan, saya tidak punya harta. Istri dan anak saya kelaparan. Lalu ayah Anda memberikan sesuatu yang kami butuhkan. Dia menyelamatkan kami dari kelaparan. Dia memberikan sebagian dari hartanya, lalu saya gunakan di jalan Allah. Dan sekarang saya sudah kaya raya. Saya ingin membalas kebaikan ayah tuan. Di mana ayah tuan? Beliau sudah meninggal dunia dan saya anaknya. Allahu Akbar. Kalau begitu andalah yang menerima ini. Diberikan untuk Pak Rasulullah hartanya. Berapa? 5.000 dinar saat itu. Itu baru pertama. Nanti saya kirimkan utusan saya untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Allahu Akbar. Tahun berikutnya dia naik haji, Bapak Ibu. Kok bisa terwujud seperti itu? Dia menggantungkannya kepada Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia, yang bisa merubah keadaan. Kita tidak bisa merubah keadaan, bahkan mewujudkan apa yang kita inginkan pun belum tentu bisa. Ya, maka berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Kalau bergantung kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Ya. Jangan terlalu tinggi dalam berharap, karena ketika tidak tercapai kita akan kecewa, bahkan putus asa. Sehingga lalu kita bersuuzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Sekali lagi, cara Allah mengabulkan doa kita, ketika kita meminta A, Allah kabulkan A saat itu juga. Yang kedua, kita meminta A kepada Allah, Allah memberi kita B. Karena di hadapan Allah, B lebih baik daripada A. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya gak cerita orang lain deh, saya cerita saya sendiri. Kebetulan istri saya gak hadir ya, tapi jangan cerita sama istri saya nanti Bu. Ya, ketika saya ingin menikah saat itu, suatu saat saya diuji oleh Allah. Dua orang perempuan hadir langsung di hadapan saya Bu. Pertama istri saya, ya ini mumpung istri saya gak ada. Saya ketika itu punya, waktu saya kuliah di Jawa Tengah, teman saya sakit paru-paru, bahkan dirawat di rumah sakit Rotin Sulu, Cipaganti ya. Nah istri saya, kakak ipar saya, kakaknya, ya kakak istri saya, itu sama sakit paru-paru, dirawat juga di sana. Karena satu bangsal, cuma beda ruang saja, ini ruang perempuan, ini ruang laki-laki. Saya nunggu teman saya, istri saya nunggu kakaknya, ya ketemulah di depan. Terus terang Bu, Kang, saya waktu masih sebelum nikah, itu kuper abis. Kuper, minder wardeh luar biasa. Non minder wardeh. Nyata lah. Kamu alamun ketemu dengan perempuan tesok, bekitariku jantung. Alah, ayah akhwat. Jantung saya keras. Ketemu dengan mantan pacar saya waktu itu. Istri saya ngobrol sama ayahnya teman saya. Saya gak pernah duduk berdampingan dengan istri. Terus terang, luar biasa saya menjaga lah Cooper. Kelas 3 SMA aja gak pernah keluar kelas. Kelas 3 SMA cicing istirahatnya di kelas. Maka naon ya mekal tidur di rumahnya Bu, bala-bala, gehu di kelas nih. Sampai teman-teman perempuan yang deketin saya. GR. Nanya PR Bu, nanya PR. Jangan salah dulu Bu, jangan salah tafsir Bu. Nanya PR sama saya. Mat, gimana PR-nya Mat? Duduk aja. Astagfirullah, eta acuk. Ya Allah. Iman bisa ditahan. Amen. Astagfirullah. Punten. Kira jangan dibayangin apa-apa, Pak. Bu, jangan bayangin apa-apa. Astagfirullah. Punten ya, Bapak Ibu. Saya juga manusia. Ya. Yeah. Beres ngobrol itu, ayah teman saya dengan istri saya. Nah, kebetulan Rahmat datang. Mat, lanjutin ngobrol saya dengan dia. Tunggu ya, Neng Yuli ya, Bapak ke dalam dulu. Ngahaja ternyata dipertemukan saya dengan dia. Dengan mantan pacar saya. dengan istri saya. Alah, kudu ngobrol jeung awewe. Dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek. Aduh, salah itu saya tuh. Terus terang saya enggak bohong. Begitu dekat, ah, sudah lama kita teh ketemu ya di rumah sakit ini tapi belum saling kenal. Kenalan atuh, ah. Eh, bukan mahram punten. Saya Rahmat, namanya siapa? Yuli. Oh, Yuli. Ngobrol tuh saat itu, dia nanya curhat tentang kakak iparnya. Ternyata kakak ipar saya itu diinginkan oleh seseorang yang non muslim, dipelet Bapak Ibu. Dipelet, apapun diberikan, bahkan kemanapun datang dia ditunggu, datang tuh ke laki-lakinya. Padahal tinggal ke laki-laki mana? Ah, tekasep-pasep tuh, yang kasep kurang jeung maneh mah gitu ya. Tapi kenapa kakak ipar saya mau? Ternyata dipelet. Cegah sama ayahnya. Nah, ini ternyata dia itu misionaris. Dia misionaris. Dengan pelet itu supaya nikah. Menikahi anak haji itu misionaris. Tuh. Seperti itu. Ini kasih saya ngobrol, saya jelaskan. Ujung-ujungnya, ah, ngajinya di mana? Ah? Oh, ngajinya di sebelah sana. Ah, istri saya datang. Tuh. Ternyata datang istri saya ke pengajian. Ikut ngaji. Kebetulan saat itu jadwal saya, kajian tafsir. Surat Al-Baqarah saat itu yang dikaji. Apa yang terjadi kemudian? Alah, datang. Eh, mana enak? Eh. Mulai GR lagi. Udah beres pengajian, yang lain pulang, dia masih bertahan. Ah, tepang deui, atur nuhun, terus dikasihan. Tiap pengajian datang tuh istri saya. Suatu saat, saya teringat kepada senior saya di majelis tarbiyah waktu itu. Saya masih aktif di harokah itu. Saya aktif di majelis tarbiyah amanah dari amir saya, dari mursid saya, murabi saya. Kamu cicing pegang majelis tarbiyah sama si fulan. Maka saya aktif majelis tarbiyah. Nah, senior saya punya adik perempuan. Oh, Bu, luar biasa, Bu. Cantik, Bu, kayak selebritis, Bu. Tapi kalau saya lihat yang cantik itu, saya yang minder. Saya enggak terlalu mimpi pengen dapat dia, enggak. Tapi ternyata kakaknya ini sudah menjodohkan dia dengan saya. Maka saya dipertemukan, bilang sama murabi saya. Bilang sama murabi saya, lalu murabi saya sengaja, "Mat, ini adiknya si fulan." Oh, gitu. Waalaikumsalam, Ufti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, gitu tuh. Tolong antar dia ke wilayah. Waktu itu kantor wilayahnya di jalan Babakan Priangan ya. Sriwijaya, Soekarno-Hatta, Sriwijaya, PLN, belok kanan, Sriwijaya tuh. Dekat orang Siah itu. Nah, dulu markas wilayahnya di sana. Saya anterin. Ternyata itu cara murabi saya mempertemukan dia dengan saya. Saya ngeh itu setelah saya deket, mulai-mulai akrab dengan mantan pacar saya, dengan istri saya ini. Ringkas cerita, saya harus memilih itu. Yang ini cantik, potongan selebritis, jilbabnya rapi. Punten ya, jangan cerita istri saya. Istri saya masih celana panjang saat itu. Jilbabnya pun masih kerudung gaul. Wah, saya sudah mulai dekat dengan dia. Datang si fulan. Dan memang saat itu saya pengen nikah lagi. Jujur aja, saya pengen nikah saat itu, Bu. Kang, uang di dompet seberapa 100 ribu. Baik, 100 ribu modal. Ya, saya bilang sama teman saya, saya ketemu sama blablabla, saya cerita. Besoknya saya dipanggil sama murabi. Pat, tahu gak kenapa kamu dikirim ke sana? Anterin dia. Itu saya memperkenalkan kamu sama dia, gimana? Kamu mau gak sama dia? Alah, alhamdulillah atunya, sanutu hoyong. Gulis, jilbabna rapi, bodas deh kan. Ya. Punten, bukan berarti saya menjelekkan istri saya. Istri saya seperti itu. Ibu tahu kan istri saya? Apa yang terjadi? Ah, di situ tuh. Saya konflik batin tuh. Galau setengah main. Kebayang. Anu mana yang udah dipilih? Lalu saya istihoroh. Saya istihoroh dan pilihan saya jatuh pada istri saya. Dia tinggi, Bu. Putih, cantik. Jilbabnya rapi. Tapi bagi saya tidak ada tantangan. Saya tinggal menikmati kalau begitu. Dia sudah solehah. Tidak perlu saya tarbiyah lagi, artinya kita sudah sama-sama lari. Jilbabnya pun hijabnya sudah rapi, tidak ada peluang bagi saya untuk beramal soleh, mensibgoh merubah dia. Sementara yang ini banyak pahala bagi saya. Istihoroh saya sholat. Alhamdulillah jawaban saya jatuh pada istri saya. Saya tolak beliau, dimarahin saya sama kakak iparnya. Dari mana itu nyawa adi urang? Gelis adi urang teh. Gitulah pokok nama bu. Naon kurangnya adi urang? Mungkin dia seperti itu, marah-marah dia. Di depan tempat saya tinggal, di pesantren kami setiap ustaz itu dikasih lapak, dikasih rumah. Dia marah-marah di depan saya. Ada apa? Saya gak ngerti. Oh, rupanya itu gara-gara saya memilih istri saya yang sekarang tidak memilih adiknya. Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi? Demi Allah, saya dalam hati saya ketika saya selesai istikharah, yang keluar istri saya, 3 kali, 3 hari, 3 malam saya istikharah, Bu. Bayang itu istikharah 3 hari, 3 malam. Udah galau setengah main tehnya. Ya. Yang jawab istri saya, istri lagi lah hadir. Akhirnya saya pilih istri saya. Ya. Teman saya pun bilang, Mat, ayah kamu gak salah pilih. Tapi apa yang terjadi, Bu, sekarang? Kehidupan saya lebih baik dengan istri saya. Allah berikan anak-anak yang saya butuhkan. Ya. Istri saya kecil kan, Bu, ya? Seperti ibu-ibu lihat. Melahirkan kembar, Bu. Saya khawatir, ya Allah, kalau sesar gimana? Semua anak saya normal lahirnya. Dan tidak ada masalah. Tapi ketika saya dengar cerita dia, aduh, kasihan. Begitu, begitu, dan begitu. Oh, ternyata istri saya lebih baik. Ya. Ketika saya dengar cerita dia, banyak masalah dengan suaminya. Begini suaminya pun, wah, oh, ternyata kecantikan itu tidak menjamin hidup bahagia, kan? Saya bahagia luar biasa dengan istri saya. Apapun saya inginkan ternyata Allah penuhi. Hidup, walaupun hidup saya pas-pasan, pas butuh pas saya. Pas saya yang naik mobil, ayo mobil. Subhanallah, Bapak Ibu. Nah, itulah dia. Ketika kita meminta A, Allah kasih B sama kita. Kenapa? Karena di mata Allah B lebih baik daripada A. Sekali lagi, jangan silau terhadap pandangan dunia. Lihat kehidupan para selebritis. Pacarannya 10 tahun, nikahnya cuma 1 bulan. Kenapa? Karena kenikmatan pertamanya sudah didapatkan. Dibuang lagi, cerai lagi, kawin lagi. Begitu kan? Kenapa? Karena yang dilihat ada kenikmatan dunia. Yang dilihat ada nafsu syahwat. Ya, hakikat kehidupan akhiratnya tidak dia dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah dunia yang kehidupannya memilu. Maka hati-hati kita terhadap dunia. Jangan salah kita menilai dunia. Bapak Ibu, bagi mereka yang pernah kecewa, bagi mereka yang putus asa karena keinginannya tidak tercapai. Padahal saya lihat dia masih normal saja. Bapak Ibu, kita normal kan? Fisik kita utuh seperti ini. Coba lihat saudara-saudara kita yang mereka kekurangan. Apakah kita banyak di antara kita yang jauh kekurangan, lebih kurang daripada kita. Bahkan mereka tidak sempurna seperti kita. Pernah saya tayangkan ini? Sebentar, Bapak Ibu. Ini suaranya gak ada, Kang Fadil. Baik, suaranya gak keluar, saya ganti saja. Saya pernah bertemu dengan orang seperti ini, Bu. Jadi untuk melihat, mengukur seberapa besar syukur kita kepada Allah, lihatlah orang, bertemulah dan bermainlah atau bersilaturahmilah pada orang-orang yang ada di bawah kita, yang tidak sempurna seperti kita. Untuk melihat betapa kufurnya kita kepada Allah atau syukurnya kita kepada Allah, ukur dengan kehidupan orang-orang yang ada di bawah kita. Pernah saya datang pada orang seperti ini, ngobrol lama di perempatan jalan di pastir seperti itu. Dia duduk di situ meminta-minta seperti. Suatu saat Allah takdirkan saya bertemu dengan dia, melihat dia dibonceng. Oh, dia memang ada orang yang nganter ke sana. Pas saya tanya, "Kang, berapa usianya?" "Saya 17 tahun, Pak." "Ya, Akang namanya siapa?" "Fulan." "Kang, Akang gimana hidupnya?" "Ya, saya bahagia, Pak, walaupun saya seperti ini." "Kalau Akang diperbolehkan meminta kepada Allah, kira-kira Akang mau minta apa?" "Saya minta kedua kaki kepada Allah. Saya ingin seperti orang-orang bisa menikmati bagaimana enaknya jalan kaki, Permaul. Saya ingin pergi ke masjid, ikut ke kajian seperti para pemuda ke Alatif." "Oh, subhanallah, Kang. Kang, jika Akang bersabar seperti ini, Akang lebih baik daripada saya, Kang. Akang bersyukur kepada Allah, Akang lebih baik daripada saya. Saya normal seperti ini, terkadang saya mengeluh kepada Allah. Akang seperti itu, Akang menikmati kehidupan Akang. Akang lebih mulia dari saya, Akang. Itu perang sekalian. Ya, untuk mengukur seberapa besar syukur kita kepada Allah. Bagi mereka yang pernah kecewa ketika keinginannya tidak tercapai, ketika Allah memutuskan berbeda dengan keinginannya, siap-siaplah untuk malu di hadapan Allah. Ketika orang itu lebih baik daripada kita, mereka lebih menikmati hidup daripada kita. Kenapa? Karena dia sabar dengan apa yang dia alami. Dia tidak tamak dengan dunia sebagaimana kita. Ini ditanya sama syekhnya, ya waladi, intas alallaha famadatas alilallah. Wahai anakku, jika engkau meminta kepada Allah, apa yang kau minta? Aku pernah meminta, wahai syekh, kepada Allah agar Allah memberikan saya kedua kaki. Aku ingin berdiri seperti mereka yang berdiri di saf terdepan. Mereka berdiri di samping imam dan saya ingin mendengarkan langsung bagaimana syekh-syekh kami membaca Quran dalam sholat kami. Saya ingin sholat ke masjid berjamaah setiap waktu. Tapi saya ditolak sama ibu saya. Kenapa? Karena saya tidak punya kaki. Padahal saya ingin sholat berjamaah ke sana. Lalu bagaimana dengan kita yang normal dan punya kedua kaki? Terkadang kita malas melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Betul? Hati-hati. Ketika kita berat melangkahkan kaki kita ke masjid, maka demi Allah, kaki kita akan berat menuntun kita ke surga. Betul? Jika kaki kita berat kita langkahkan untuk kebaikan, maka jangan harap kaki kita akan menuntun kita ke jalan keselamatan. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Wa alaysal insani illa masa'a. Sekali lagi, saya menyeru kepada para muslim sekalian, jangan terlalu tamak terhadap dunia. Karena kalau kita tamak terhadap dunia, siap-siap untuk kecewa, frustasi, stres, dan sebagainya. Tapi kalau kita mensyukuri apapun yang Allah beri, siap-siap untuk bahagia. Karena kebahagiaan ada di balik kesabaran. Sabar itu indah pada akhirnya. Baik, satu lagi tayangan ini saya berikan kepada sekalian. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita kepada syukur pada Allah SWT. Ya, para mba Allah. Karena terkadang itu tadi, sesuatu yang baik di hadapan kita, ini ternyata buruk di hadapan Allah. Sesuatu yang buruk di hadapan kita, mungkin ternyata, bukan mungkin lagi, ternyata baik di hadapan Allah SWT. Ini ada sebuah nasihat yang mudah-mudahan bagus buat kita, Bapak Ibu sekalian. Yeah. Saudaraku, jika selama ini kau pikir kau tak bahagia, bagaimana dengan mereka? Kau pikir gajimu kecil, bagaimana dengan dia? Kau mengeluh tentang tidak pernah makan yang enak dan di tempat yang mewah. Bahkan mereka tak tahu hari ini makan apa tidak. Kau bersedih karena tidak bisa sekolah tinggi dan memakai kendaraan yang bagus. Lihat mereka. Mereka tak punya pilihan. Kau merasa orang tuamu tidak memperhatikanmu dan menyayangimu. Paling tidak, kau lebih beruntung dari mereka. Protes dan frustasi dengan wajah dan penampilanmu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Sesungguhnya mereka lebih pantas berfrustasi darimu. Kau kecewa tidak bisa membeli dan memakai pakaian bermerek dan mahal. Bagaimana dengan mereka yang hanya punya satu dan tidak pernah ganti? Kita mulai hari-hari kita dengan sarapan dan minum. Mereka memulai harinya dengan kelaparan dan kehausan. Bersyukurlah kau masih punya kasur dan selimut untuk tidur setiap malam. Mereka hanya beralaskan tanah dan berselimut malam yang dingin. Kau kecewa dan stres karena tak kunjung mendapatkan pasangan hidup, atau kau punya pasangan tapi tidak sesuai dengan keinginanmu. Bukankah kau masih lebih beruntung dari dia? Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan jodoh terbaikmu. Bersabarlah. Adapun kau yang sudah berjodoh, syukurilah dan berdoalah agar jodohmu menjadi yang terbaik untukmu. Tidak seperti laki-laki pengecut ini yang beraninya hanya sama perempuan. Saudaraku, kalau kau sempat berpikir untuk menyerah dan berputus asa karena banyaknya ketidakadilan yang kau rasakan dalam hidupmu, pikirlah kembali dan lihatlah mereka. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Seharusnya kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama keluarga dalam lingkungan yang aman dan saling menghormati. Tidakkah engkau bayangkan kalau kau berada pada posisi mereka? Mereka meninggalkan sanak saudara, bahkan darah dagingnya sendiri. Mereka tak punya pilihan. Wajah tercecer terang hujan di patna bar, fani bar. Hari fumar bosos selalu jilumat benara. Samdino apa ya jo? Suara kesengsaraan terdengar keras di antara angin dan deburan ombak. Mereka adalah Muslim dari negara tetangga Burma. Mereka memohon dan berdoa untuk jiwa mereka. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami, ya Allah. Tangis mereka. Setelah seminggu mengalami kekerasan di Burma, minoritas Muslim Rohingya mencoba untuk melarikan diri, meninggalkan semua yang mereka miliki dan cintai. Perahu mereka bocor dan sangat kelebihan muatan. Namun mereka takut untuk kembali ke Burma. Mereka akan membunuhku, kata laki-laki itu. Mereka berkata mereka mengalami penderitaan luar biasa di Burma. My sisters, brothers and other relatives were burnt alive. They burnt my own children. We couldn't bear it anymore, so we came to Bangladesh. Three of our children were burnt to death in Burma. Another two died in the boat getting here. Saudaraku, sebenarnya kesedihan dan kesusahan kita tak seberapa dibandingkan kesedihan saudara kita di Burma. Kalau begitu, pantaskah kita mengeluh? Pantaskah kita marah? Atau bahkan menangis? Atau kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita masih bisa hidup seperti ini sampai sekarang? Saudaraku, lihatlah ke sekeliling kita dan bersyukurlah atas apa yang kita miliki di dunia yang sebentar ini. Kita tidak boleh menangis di atas sesuatu yang tidak kita bisa miliki. Akan selalu ada cara untuk kita bahagia, salah satunya dengan cara melihat ke bawah kita dan mensyukuri keadaan kita sekarang. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dan salam penuh cinta kasih. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kayaknya malu selama ini kita menyalahkan Allah. Ya. Yeah. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Ya, mudah-mudahan tayangan tadi menggugah hati bagi mereka yang saat ini sedang gundah dan gelisah karena belum juga tercapai apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersuuzon sama Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Ingat, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang. Lalu kenapa kita bersuuzon sama Allah? hanya karena apa yang kita inginkan Allah belum juga memberikan pada kita. Atau jangan-jangan kita tidak tahu bahwa apa yang kita minta sudah Allah kabulkan, tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena Allah Maha tahu bahwa apa yang Allah berikan itu lebih baik bagi kita ketimbang apa yang kita minta selama ini. Bisa jadi kita meminta A kepada Allah, Allah mengabulkannya memang, Allah berikan kita A, tapi kata Allah nanti di akhirat ya, jangan di dunia. Karena belum tentu kalau aku berikan di dunia, kata Allah, kamu bisa mensyukurinya, kamu bisa menggunakannya. Jangan-jangan kamu malah celaka, jangan kamu malah ingkar, bahkan kamu akan murtad ketika aku berikan sekarang, nanti saja di akhirat. Itu Bapak Ibu. Jadi Allah gak pernah tidak memberikan apa yang kita minta. Dan yang keempat, ketika kita meminta kepada Allah, kita tidak tahu bahwa apa yang kita minta sudah ada di genggaman kita. Saking kufurnya kita, kita tidak tahu bahwa apa yang kita minta Allah sudah memberikannya sama kita. Nauzubillahi min zalik. Lalu apa salahnya Allah kepada kita? Kalau seperti itu cara Allah mengabulkan doa kita kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak Ibu, empat cara Allah mengabulkan permintaan kita. Ketika kita meminta A, Allah memberi A kepada kita langsung saat itu juga. Ya, ada yang pernah merasakan itu? Pernah merasakan itu. Jadi apakah Allah pelit? Apakah Allah bahil? Tidak. Yang kedua, ketika kita meminta A, Allah memberi kita B saat itu juga. Kenapa? Karena B di hadapan Allah lebih baik bagi kita ketimbang A yang kita anggap baik. Bisa jadi ketika B itu kita dapatkan, kita malah makin sejahtera. Persis seperti yang saya alami, Bu. Kebayang saat itu andaikan saya memilih si fulanah, mungkin saya tidak sebahagia sekarang. Ya, mungkin sakit-sakitan seperti anak-anak dia. Mungkin selalu ada masalah. Mungkin suaminya pun keluyuran seperti itu. Dulu saya pernah menyukai seseorang. Jadi curhat ya, masih ada waktu ini. Teman kuliah saya, dia bersaing dengan saya dalam hal IP, Pak. Ya, setiap ada ujian, kalau tidak saya, dia yang di atas. Aduh, ini sombong ke astagfirullah punten, Bapak Ibunya punten, maksudnya itu. Sempat akhirnya saya ngobrolnya luar biasa. Kalau ngobrol dengan saya selalu menundukkan wajahnya, gak pernah menatap begini. Hijabnya luar biasa, orang Sukabumi itu. Dia 3 tahun di atas saya. Saya pernah pinjam buku diarinya, saya tulisin, barangkali Uhti mau menjadi Khadijah untuk saya. Tung-tungnya kumaha dibalas nanti kumaha, mohon maaf, saya tidak bisa mewujudkan apa yang Akhi harapkan. Saya tidak bisa menjadi Khadijah buat Akhi. Punten pisan, akhirnya ulah kecewa. Ternyata dia saat itu, ketika kami lulus kuliah, selesai kuliah dan pekerja masing-masing, saya bersahabat dengan teman yang juga lebih tua dari saya. Dia galau saat itu belum menikah. Ini saya ketemu di kajian saya, di harokah saya di Bandung. Akhirnya dia bilang sama saya curhat, pengen nikah. Ah, saya tawarkan kepada akhwat ini. Ternyata mau tuh. Alhamdulillah saya jadi makcomblang orang yang pernah saya inginkan. Nikahlah dia, beliau, dengan beliau ini. Apa yang terjadi, Bu? Ternyata teman saya yang lebih tua yang saya nikahkan dengan orang yang pernah saya sukai, ini khianat. Dia selingkuh dan istrinya diperlakukan. Orang yang pernah saya ingin, yang saya inginkan itu pernah diperlakukan tidak baik, selingkuh. Bahkan dijadikan sebagai ya simpanan yang tidak berarti. Saya lihat kehidupannya luar biasa. Sekarang beliau menjanda. Suaminya meninggal dunia. Karena itu tadilah kehidupannya tidak baik. Dia futur dari hijrahnya, ya wafillah. Ah, subhanallah. Ternyata memang Allah memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Ya, subhanallah. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu menyalahkan Allah dan jangan terlalu tinggi memandang apa yang kita inginkan. Siap-siap untuk kecewa jika kita bergantung pada dunia. Baik, yang keberapa tadi? Yang kedua, yang ketiga sekarang, kita meminta A kepada Allah, Allah memberikan kita A, tapi nanti di akhirat. Ya, karena kalau kita kasihkan, Allah berikan kepada kita apa yang kita minta di dunia, belum tentu kita bisa mensyukurinya, belum tentu kita bisa menggunakannya, belum tentu kita bisa memperlakukannya dengan baik. Maka apa yang kita dapatkan hari ini, syukuri. Di mata Allah itu yang terbaik. Ya. Dan yang keempat, kita meminta A kepada Allah, ternyata A itu sudah Allah berikan jauh sebelum kita meminta. Tapi kita tidak sadar dengan kehadirannya. Allah. Ya, saya ada jamaah yang selalu memperlakukan tidak baik kepada suaminya. Karena memang dia tidak mencintainya, tapi suaminya mencintainya. Suaminya mu'alaf. Kami bersahabat sampai sekarang, bahkan dia dekat dengan istri saya. Punten kalau saya ceritakan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga. Dia memang cantik, tapi begitulah ketika dunia memperdayakannya. Suaminya yang soleh, yang mu'alaf ini gak diperdulikan dia. Diajak sholat tidak mau, diajak tahajud tidak mau. Bahkan apapun yang minta, dia berikan sama suaminya. Dunia dia berikan. Tapi dia tidak mencintai suaminya sebagaimana suami mencintai dia. Dia tidak bersyukur kalau Allah sudah mempertemukan dia dengan suami yang terbaik. Maka apa yang terjadi? Wafillah, suami yang baiknya ini meninggal dunia karena sakit. Lalu lama dia menjanda, kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki dan laki-lakinya pun tidak benar. Dia diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan suaminya. Selingkuh kemana, ditelepon di mana suaminya? Itu. Ya, akhirnya dia terus menangis di hadapan saya, di hadapan istri saya. Betapa saya tidak bersyukur dulu Allah memberikan saya suami yang terbaik. Saya meminta kepada Allah, ternyata ukuran baik saya terlalu jauh ditutupi dengan nafsu ketimbang pilihan Allah. Syukuri apa yang ada pada diri kita saat ini, karena itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mensyukurinya, insyaallah kebahagiaan yang abadi yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita di akhirat kelak. Barangkali itu Bapak Ibu, sudah jam 10 lebih 36. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Ya, jangan terlalu tinggi berharap terhadap dunia, karena dunia tidak pernah akan memuaskan kita, betul? Karena nilai dunia tidak lebih dari air yang ada dalam telunjuk kita. Tapi berharaplah kepada Allah yang Maha Kaya, di mana Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan Allah telah menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita nanti di akhirat. Sesuatu yang akan membuat mata kita terbelalak menyaksikan keindahannya, sesuatu yang membuat telinga kita tidak pernah bosan mendengar cerita indahnya, dan sesuatu yang membuat hati kita terbelai indah ketika kita mengetahui hakikat yang Allah berikan untuk kita, surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu yang berkenan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kudapan sepribadi yang saya bisik pada Safirullah Lazim. Saya mohon doanya dari para muslim sekalian. Mudah-mudahan teman-teman kita yang mau berangkat umroh nanti bisa dinulungi Allah. Ada 15 orang yang akan berangkat ke Palestina. Kita doakan mudah-mudahan 15 orang ini dimudahkan Allah jalannya. Saya mendapatkan amanah untuk mendampingi mereka hari Selasa ya. Jam 9 kita akan start dari sini, berangkat dari sini. Sebagian melaksanakan umroh, selesai umroh balik ke Indonesia, saya harus ke Palestina mendampingi mereka. Memang saat ini Palestina dan Israel sedang tidak aman, tapi kita mau tidak mau harus melangkah ke sana. Ada bantuan yang harus saya berikan kepada rakyat Palestina. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah melindungi kami semua. Terima kasih. Mungkin sampai Desember saya baru kembali ke Indonesia. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga kajian sangat bermanfaat ini bisa menjadi bekal kita semua ya, ikhwat fillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Dan sebelum tanya jawab juga, saya mengajak pada ikhwat fillah untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya kepada Al-Mukarram. Insyaallah itu akan ada 2 pertanyaan dari ikhwat dan 2 pertanyaan lagi dari ikhwan ya. Nah, tapi sebelum kita menerima pertanyaan, Pak Ustaz akan ada sedikit pemberitahuan kepada para ikhwan fillah yang ingin memberikan donasi bantuannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palu ya, yang di sana belum membaik keadaannya, dan juga kepada saudara-saudara kita yang lagi berjuang di Masjid Lautse karena sekarang sedang ada perjuangan pelebaran pembangunan tent. Alhamdulillah. Dan juga kepada teman-teman ikhwan fillah yang ingin berjuang bersama menjadi yang istimewa, menjadi manusia cahaya, mungkin bisa di-follow IG-nya manusia cahaya, di mana di sana pergerakan sahabat-sahabat kita yang sekarang bergerak untuk mensejahterakan masjid, melayakan masjid, menghidupkan masjid. Insyaallah boleh lihat di IG-nya. Ayo kita sama-sama membuat masjid lebih bersinar, membuat masjid lebih bercahaya, membuat masjid sebagai ladang dakwah juga. Alhamdulillah. Jadi saya dan teman-teman dari Sadiq dan juga dari Ziana juga mengajak Anda untuk berdonasi. Silakan kepada teman-teman yang sekarang ingin beredar sunduknya untuk donasi Palu, untuk donasi Masjid Lautse, dan juga untuk teman-teman dari Manusia Cahaya. Subhanallah sekali. Tat, seperti biasa Tat, kembali kita akan memberikan pertanyaan, maksudnya pertanyaan dari ikhwan fillah Tat ya. Tapi jangan tentang masalah keluarga tadi ya, Tat Umi marah. Subhanallah. Ya, silakan kepada ahwat ikhwan. Oke, di belakang Tat, Masya Allah. Ya. Silakan Bunda. Dilema, Tat. Dilema masuk sana ya, Tat. Oh. Dititip aja, digilir betul. Ya, tolong digilir speakernya ya, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah Ziana Sodik IO ya, akan menghantarkan bantuan ini ke saudara-saudara kita yang ada di Palu, Bapak Ibu. Nanti kita lihat sedikit, Palu itu ternyata dari satelit luar biasa. Ada satelit mereka bagaimana bergesernya tanah ya. Wah, luar biasa. Persis ya, likuifaksi, persis seperti yang terjadi di zaman Nabi Lut. Seperti itu yang terjadi zaman Nabi Lut ya. Tidak semuanya kena, betul. Ada yang aman ya, ada yang selamat saat itu. Mangga Bu, silakan Ibu mau bertanya. Ya, Bunda mangga, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari saya. Bagaimana membuat hati kita agar berkompromi dengan yang namanya riba, yang dimana Allah telah nyata-nyata melarang? Sehubungan makin maraknya praktek riba di sekeliling kita, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang riba ya Bu ya. Baik. Ya, terima kasih Bunda ya. Satu-satu, baik. Ya, satu-satu saja. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia akan memakan harta riba. Ya, kalaupun tidak memakan, pasti dia akan terkena debunya, kata Rasulullah. Ya. Nah, ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Sungguh akan datang kepada manusia satu zaman di mana tidak ada seorang pun yang hidup pada saat itu melainkan akan memakan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, maka ia pun akan terkena debunya. Nah, Bapak-Ibu yang mati Allah, saat ini kita tidak bisa, demi Allah, dalam pandangan saya yang lemah ini, saya melihat bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya riba. Demi Allah, tidak ada satupun yang merasa bersih dari riba hari ini. Ada yang merasa bersih dari riba? Ada yang pernah tidak memakan harta riba? Tidak ada. Kata Rasulullah, akan datang satu masa di mana manusia akan memakan riba. Jika tidak memakan riba pun pasti akan terkena debunya. Seperti apa debu riba, Bapak Ibu? Punten ieu sanes balaganya ningalikeun. Ya, bukan bagi-bagi berbuat itu. Manusia yang mati Allah, ini ada uang nih. Pasti apalnya, seberapa ya? Seberapa Bu? 100 ribu ya? Yang ini berapa? 50. Yang hijau 20 ribu. Apa yang membedakan uang-uang ini? Pertama warna, kemudian apa lagi? Apa lagi? Angka. Di antara tiga uang ini yang paling tinggi nilainya yang mana? Yang merah, apal. Ya. Yang paling kecil yang hijau. Apa yang membedakannya yang paling tinggi dengan yang paling rendah? Angka kan? Padahal modalnya sama, bikin uang yang ini modalnya sama dengan bikin uang yang ini. Mungkin bikin uang yang ini lebih mahal karena warnanya lebih rumit ketimbang yang ini. Ini riba, Bu. Jangan dikira, ketika kita menyimpan uang ini dalam dompet kita, artinya kita siap dengan membayar nilai lebih dari uang ini. Inilah alat kapitalisme yang menjebak kita dalam sistem riba. Inilah yang disebut dengan debu riba. Kita tidak praktek dengan bank konvensional, tapi kita menggunakan alat ribanya. Tidak bisa kita lepas dari riba, demi Allah. Bapak Ibu, pemerintah kita untuk menghidupkan dan menjalankan roda pemerintahan ini dan kehidupan negara kita 5 tahun ke depan, itu bikin RAPBN kan? Kebutuhan hukum, politik, apapun, pendidikan, kesehatan, segala macam untuk rakyat Indonesia. Dibikin dalam bentuk RAPBN. Angka keluar diajukan ke DPR MPR RI, disepakati dalam sidang pleno, diserahkanlah ke Bank Indonesia. Bank Indonesia mendapatkan sejumlah angka dari pemerintah Republik Indonesia. Ada presiden, ada DPR MPR RI. Maka apa? Dicairkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk uang seperti ini. Sejumlah dari angka RAPBN diberikan pada pemerintah kita. Pemerintah kita mendapatkannya ngutang ke Bank Indonesia. Per lembarnya ada lebihnya. 20 ribu dibayarkannya tidak 20 ribu, lebih dari 20 ribu. Utangnya dibayar cicil. Apa itu bukan riba? Kita betul-betul terbebas dari riba. Satu, dengan cara kita mulai menggunakan dinar dirham. Baru bebas dari riba. Punten disaku andai. Usah nih balaga, punten nu barem dengan hiji-hiji nakala itu. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi dari satunya ini. Kalau kita ingin terbebas dari riba, Bu, kita harus hijrah dari Indonesia, Bu. ke tempat yang menggunakan dinar dirham. Gimana caranya? Enggak usah pindah dari negeri kita. Sepakati nih yang hadir di sini. Kita bertransaksi di antara kita, kan ada pedagang di sini, ada penjual baju, ada kan? Nah, kita beli kepada sesama muslim dengan dinar dirham. Kami punya pesantren, Bu, di Lampung, ini sudah kita praktekkan. Ketika kita masuk ke areal pesantren itu, ditulis di situ, Anda memasuki wilayah pelaksanaan syariat Islam. Satu, Anda harus berjilbab bagi akhwat. Tidak boleh mengeluarkan aurat. Tidak boleh merokok di sana. Dan tidak boleh keluyuran di waktu sholat berjamaah. Sholat wajib. Saya masuk nyaman ke sana. Ketika saya belanja, enggak boleh pakai rupiah. Punten mas, mas harus ke sana dulu, itu ada penukaran dinar dirham di sana. Praktek syariat di tempat itu berlaku. Lihat kampung tadi, makmur sejahtera. Ini di Sumatera, di Lampung, di Natar. Ya. Ketika datang ke sana, adzan berkumandang. Itu masjid ditinggalkan, itu maaf, masjid ditinggalkan. Toko ditinggalkan. Padahal lagi berjualan begini. Pak, saya belum selesai. Pak, nanti saja Pak ya. Simpan aja Pak di situ. Ini azan Pak. Pergi tuh. Kayak di Mekah. Kayak di Madinah. Nah, tapi menggunakan dinar dirham. Nah, itu baru Bu, kita terbebas dari riba. Walaupun sebetulnya kita masih ada di negara yang sistemnya masih seperti itu. Jadi kita tidak bisa lepas. Lalu bagaimana caranya? Ya, pertama, ya kita tidak bisa merubah kan. Pasrah saja kita kepada keadaan saat ini. Tapi kita berupaya untuk melakukan yang terbaik. Seperti tadi. Bisa sebetulnya Bu, kita terbebas dari debu riba. Sepakat di antara kita di sini yang hadir menggunakan itu transaksi di antara kita dengan dinar dirham. Ya, saya agak malas sebetulnya megang uang ini, tapi butuh Bapak Allah, butuh yang meser bensin. Mau tidak mau kan, jadi keterikat. Gitu Bu. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita harus hijrah secara total, kita harus punya khalifah atau amirul mukminin, kita berlakukan syariat Islam di sana. Brunei pernah melakukan ini. Dan pernah kita mendengar Brunei ada bencana alam di sana? Gak pernah kan? Sampai hari ini gak ada berita Brunei ada narkotika, narkoba, pesta seks dan sebagainya, gak ada. Bencana alam, gempa bumi, tsunami gak pernah ada. Karena Brunei menerapkan syariat Islam. Berarti mulainya gimana? Dari kepemimpinan kita. Dari kepemimpinan political will yang harus diperbaiki. Baru segmen-segmen yang lain. Ya, departemen-departemennya kita perbaiki. Demi Allah itu yang dilakukan di Suriah. Oleh Daulah Islamiyah. Ada saya tayangannya. Mereka sudah melakukan itu. Tidak ada vaksinasi kecuali dengan herbal. Kedokteran. Semuanya dilaksanakan dengan baik. Sejahtera. Saya dapat kabar dari teman-teman saya yang tinggal di sana. Dengan anak dan istri mereka. Mereka sejahtera. Syariat Islam ditetapkan. Dimulai dari kepemimpinan. Itu Bu. Barangkali mudah-mudahan bisa mewakili Bunda ya. Ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau nambah lagi? Nambah lagi. Alhamdulillah Ibu, terima kasih pertanyaannya, semoga jadi manfaat Bu ya jawabannya ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya dari Ikhwan yang sudah siap bertanya. Ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Stad, izin bertanya. Hakikatnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Terkait dengan judul kajian kita siang ini, ketika keinginan kita tidak sejalan dengan kehendaknya. Gimana sih cara menyikapi dunia berdasarkan tuntunan Rasul dan caranya salafus soleh? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, ya terima kasih Kang Windy ya. Ya, mohon maaf kalau nanti saya tidak nyambung jawabannya ini. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah itu tauhid. Ibadah itu tauhid. Dan ibadah ini adalah menjadikan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah, Allah lagi, Allah terus, gimana? Allah lagi, Allah terus, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, terus Allah. Nah, maksudnya apa yang kita miliki, apa yang kita ada dalam kehidupan kita, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ini cara kita menyikapi dunia, ya. Cara kita menyikapi dunia agar orientasi kita selalu Allah, Allah, Allah. Allah lagi, Allah terus dan selalu Allah. Selamanya Allah. Apa itu? Ini kita revisi dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Pernah kita sampaikan di sini. Ketika saya mau sekolah dulu waktu saya kecil, nenek saya bilang, "Jukjang sing rajin sakola tong poho salat." Ketika kakak saya mau bekerja, nenek saya bilang sama kakak saya, "Silakan Jang, sing rajin digawe kade tong poho akhirat." Terkadang nasihatnya seperti itu. Sesekali kita menganggap nasihat itu benar. Ya, ternyata nasihat itu terbalik. Kalau kita lihat Quran surat Al-Qasas ayat 77, ternyata yang harus kita cari itu akhirat. Ya, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَمْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat. Dan jangan kamu lupakan bagian hidupmu di dunia. Oh, berarti nasihat orang tua kita selama ini salah. Sing rajin sakola tong poho sholat, dibalik sing rajin sholat tong poho sakola. Harusnya begitu. Nah, begitu cara kita memperlakukan dunia. Carilah akhiratmu, nah, jangan lupa untuk kerja. Oh, itu yang benar ternyata. Kenapa? Dunia sementara, dunia tidak selamanya, akhirat kekal abadi. Oh, berarti yang harus kita cari adalah yang kekal abadi. Kedua, dunia hanya 1%, akhirat 99%. Mana yang harus kita cari? Yang 99%. Bagaimana caranya? Ibadah. Bagaimana ibadahnya Ustaz? Allah beri kita usia, kita gunakan usia kita di jalan Allah untuk melaksanakan amal soleh. Itu ibadah kita dengan usia. Allah beri kita kesehatan fisik, kita gunakan kesehatan fisik untuk ibadah. Gimana? Sholat 5 waktu. Kedua, amal soleh dengan tenaga, pikiran, dan harta yang kita punya. Allah beri kita harta, gunakan harta kita untuk ibadah. Apa? Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada amal soleh dengan harta kita. Bikin usaha. Ya. Allah beri kita kesempatan untuk bekerja. Bagaimana kita mensyukurinya, memanfaatkan kesempatan tadi? Gunakan untuk mencari nafkah demi anak dan istri kita. Niatkan kerja kita ibadah karena Allah. Ya Allah, saya akan berangkat menunaikan kerja mencari nafkah demi anak dan istri saya. Beri saya harta yang halal, rizki yang halal untuk saya dan keluarga saya, anak dan istri saya. Itu ibadah kan? Ya, itu ibadah. Jadi yang perlu dirubah agar segala sesuatu ibadah adalah mindset kita, cara berpikir kita, titik tolak kita, niat kita. Makanya kata Rasulullah, kullu amalin innamal amalu binniyat. Nah, niat ini yang kita luruskan. Ibadah atau tidak, dimulai dari niat kita. Walaupun yang kita lakukan waktu ini kita habiskan untuk dunia, cari kerja, karena memang kerja kita menuntut banyak waktu yang harus diluangkan, itu juga ibadah. Asal kita niatkan karena Allah. Ya, niatkan kita karena Allah. Walaupun hanya untuk akhirat terkesan hanya sedikit, sholat hanya berapa menit, tahajud hanya berapa menit, setengah jam misalnya tahajud ya. Saum Senin Kamis juga itu cuma kalau kita siap. Kalau di totalitas mungkin hidup kita, waktu kita banyak untuk dunia. Eh, jangan salah, walaupun kita bekerja habis untuk dunia, kita niatkan untuk mencari nafkah yang halal agar anak dan istri saya bisa beribadah kepada Allah. Itu sebetulnya cara pandang, Gang. Cara pandang kita yang kita harus kita rubah sebagaimana salafus saleh. Tadi Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kita memperlakukan dunia. Ingat, Allah pernah berfirman di dalam hadis kudsinya terkait dengan dunia. Ini hukum dunia yang berlaku bagi kita dan kita tidak bisa merubahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis kudsinya. Coba saya rubah barangkali fontnya biar. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman li dunia, kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khadamani, layani orang yang melayani aku, yang tunduk kepadaku. Ya. Layani kebutuhan orang yang menundukkan hidupnya, tunduk patuh kepadaku, hanya untukku. Yang hidup matinya hanya untukku. Kemudian, wastakhdumi ya dunia man khadamaki, perbudaklah hai dunia orang-orang yang menghambakan diri kepadamu. Rawahul Qada Al-Qada'i, yeah. Ini disebut Al-Qudai. Syekh Al-Qudai meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya, bahwa Allah memerintahkan kepada dunia untuk melayani siapapun yang menghambakan dirinya kepada Allah. Yeah. Dan itulah yang dialami oleh salafus saleh. Mereka tidak terlihat dalam kehidupan dunia gemerlap atau hartanya banyak berlimpah ruah, kaya raya sebagaimana Rasulullah, tidak. Tapi mereka menikmati hidup mereka di dunia. Karena mereka berhasil memperlakukan dunia sebagaimana Rasulullah memperlakukannya. Apa? Dunia hanya sebatas kita untuk bercocok tanam. Ya. Kita hanya mengambil dari dunia apa yang kita butuhkan agar kita bisa berjalan, agar kita bisa bekerja, agar kita bisa beribadah. Sebatas apa yang kita butuhkan untuk kita bisa beribadah, sebatas yang kita butuhkan untuk kita bisa bekerja, sebatas yang kita butuhkan untuk kita beramal soleh, itulah perlakuan dunia terhadap kita. Perlakuan kita terhadap dunia. Ya. Tidak menyimpan, tidak menimbun. Ya, tidak. Demi Allah, di mata Rasulullah dan para salafus saleh, jika besok kita masih bisa makan, hari ini ada untuk makan besok, kita sudah kaya raya tuh. Rasulullah, apakah seperti itu? Tidak. Suatu saat Rasulullah pulang ke rumahnya, ada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, saya lapar nih, ada yang bisa kita makan?" "Mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu untuk kita makan siang hari ini. Kalau gitu saya saum." Itu Rasulullah. Pernah kita begitu di rumah, Bu? Gak pernah ya? Pernah begitu, Bu? Gak pernah. Kalau kita masih punya stok untuk makan seminggu ke depan, oh itu udah kaya raya. Abu Ubaidah Ibn Jarrah, yang Allah janjikan masuk surga tanpa hisab, lihat kehidupannya di dunia. Dia pernah diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di Jordania. Rumahnya kalau berdiri sejengkal tuh ke atap tuh. Kalau tidur kakinya kena dinding sebelah sana, kepalanya nyentuh, hampir nyentuh dinding sebelah sana. Tidak ada pakaian yang dia punya kecuali tiga. Satu, pakaian untuk bertugas sebagai gubernur. Kedua, pakaian yang dicuci. Ketiga, pakaian yang dipakai. Ketika dia menjadi gubernur Jordania, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kemudian ketika masuk ke dalam rumahnya, ini cerita Umar bin Khattab, ketika jadi khalifah, ini ada ranjang, di samping ranjang sebelah sini ada kuburan. Jadi kalau dia mau tidur itu melewati kuburan. Di rumahnya ada kuburannya. Suatu saat Umar ingin berkunjung ke Jordania. Ingin berkunjung ke Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Terdengar bagaimana kehidupan Jordania makmur sejahtera. Rakyatnya hidup sejahtera. Datang ke sana tuh. Ketika datang ke sana, bertemu dengan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Berlangkulan salam. "Ah, sudah lama aku ingin berkunjung ke sini. Mohon maaf, aku baru kali ini bisa berkunjung ke negaramu. Bagaimana kehidupan kalian?" "Alhamdulillah, kami bersyukur. Kami bisa tetap beribadah kepada Allah. Rakyat hidup makmur sejahtera karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap bisa bersyukur dan menjalankan ibadahnya." "Baik, boleh saya mampir ke rumahmu?" "Baik, mari kita ke rumah saya." "Mana rumahmu?" "Ini rumahmu." "Ini rumah saya." "Silakan Khalifah." "Mangga masuk." "Sebentar, ini rumah kamu?" "Ya." "Allahu Akbar." Umar duduk kemudian. "Ini rumah kamu?" "Ya, ini rumah saya." "Abu Daidah, ya Ibn Jarrah, anta amirun fi hadal makan, fi hadal balad, anta amirun. Inda haqqun ala baitul mal." "Engkau punya hak atas harta baitul mal. Engkau gubernur di sini. Bagaimana engkau bisa menjalankan tugasmu sebagai gubernur jika hidup kamu seperti ini?" "Khalifah, silakan tanya rakyat saya. Apakah saya berlaku zolim pada mereka karena kondisi saya seperti ini?" Umar sudah nanya ternyata. Semuanya hidup sejahtera dan merasa tentram dengan kepemimpinan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Tapi kehidupan dia miskin. "Kamu gubernur, kamu punya hak dari Baitul Mal untuk mendapatkan gaji kamu, untuk mendapatkan kehidupan lebih daripada ini." Apa kata Abu Ubaidah Ibn Jarrah? "Wahai Amirul Mukminin, mohon maaf. Jangan kau gantikan akhirat dari hati saya. Demi Allah, saya sudah menyimpan dunia di belakang saya karena saya akan meninggalkannya. Tapi saya selalu menyimpan akhirat karena saya akan menghadapinya. Jangan kau gantikan akhirat dalam hati saya dengan dunia saya. Cukup segala ini pun saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah." Umar masuk ke dalam rumahnya. Ya, sejengkal lagi kena atap, Bapak Ibu. Ketika duduk pun kursinya terbuat dari tanah yang diukir. Pakaian pun hanya segitu. Ya, dia Umar lihat ke belakang, pakaian hanya satu pasang yang dijemur, yang dia pakai satu. Satu lagi digantung itu pakaian tugas kenegaraan. Tugas kekhalifahan, keamiran. "Apa itu lubang di samping ranjangmu?" "Kuburan saya kelak nanti kalau saya meninggal dunia." Ya. Di atasnya ada kain kafan. Kalau dia makan, dia lihat kain kafan, maka tidak habis makannya. Tidak terlalu banyak dia makan. Ingat, suatu saat saya akan mati. Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ahli surga yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Seperti itu kehidupannya, Bapak Ibu. Lalu pernahkah kita seperti itu? Bandingkan dengan Abu Ubaidah kehidupan kita, rumah kita, atau kontrakan kita sekarang. Ya. Begitulah perlakuan salafus saleh terhadap dunia. Sampai-sampai Umar bin Khattab pada akhirnya berkata, "Ya Allah, Jika engkau takdirkan aku masuk surga, kumpulkan aku dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jika engkau takdirkan aku punya istana luas, aku penuhi dengan manusia, aku ingin penuhi dia dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Karena dia mengingatkan aku tentang akhirat. Dan dia membimbing saya bagaimana kita memperlakukan dunia. Ambil dari dunia sebatas apa yang kita butuhkan agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa beramal soleh, agar kita bisa bekerja dengan baik dan berprestasi. Itulah perlakuan kita terhadap dunia. Ya. Kita lihat para ustadz, para mullah sekalian, kehidupannya pas-pasan. Tapi ustadz yang tidak terkenal di TV ya. Kalau yang terkenal di TV saya nggak jamin itu. Ya, para mullah sekalian, demi Allah, saya pernah cerita di sini tentang Syekh Sulaim. Pernah cerita? Gak apa-apa, saya cerita lagi. Masih ingat bu? Masih lupa apa sudah ingat? Syekh Sulaim ini di Suriah. Syekh Sulaim di Suriah, ini kisah nyata. Di Suriah itu pernah ada satu tempat yang digunakan untuk ya tempat mesum lah. Tempat kerjanya para wanita tunasusila. Mereka berada di bangunan tadi, indah bangunan tadi. Seorang sultan dari dinasti Turki Utsmani membeli tempat tadi, dihancurkan dan dibangun komplek pesantren. Ada masjid besar, ada pesantren madhad, dan ada tempat untuk di samping madhad ada tempat untuk ustadznya. Nah, ditugaskanlah seorang syekh yang bernama Syekh Sulaim. Syekh itu ustadz di kita. Kalau ustadz di sana itu kiainya di kita. Jadi orang mati baliknya. Padahal syekh teh ustadz, kiainya disebut ustadz di sana. Ada seorang syekh namanya Syekh Sulaim. Ustadz ini dia kerja di masjid ini. Hanya sebagai pelayan jamaah di masjid itu. Makan sehari-harinya ditanggung sama jamaah. Kalau ada jamaah ngasih makanan, dia makan. Kalau tidak ada jamaah yang ngasih makanan, minuman, dia tidak makan. Dia orangnya hebat, agamanya dalam, ilmu agamanya luar biasa. Sehingga rakyat di sekitar masjid tadi, di pesantren tadi merasa tentram kehidupannya. Terpenuhi ruhani dan jasmaninya. Suatu saat si Syekh ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Ya, laparnya yang dia rasakan membuat dia pasrah dengan kematian, bersahabat dengan kematian. Yang dilihat itu adalah kuburan, kuburan, kematian, kematian. 3 hari 3 malam tidak makan. Suatu saat dia sampai kepada perih yang luar biasa. Ya Allah, saya sudah tidak kuat ya Allah. Saya sudah tidak kuat dengan kelaparan ini. Kira-kira engkau menghalalkan padaku apa yang harus aku lakukan ya Allah. Dalam kondisi darurat, kita boleh memakan atau menggunakan sesuatu yang dilarang Allah. Ad-daruratu tunbihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Bangkai kita boleh kita makan ketika kita kelaparan. Daripada kita mati kelaparan, bangkai halal bagi kita saat itu. Boleh maksud saya. Nah, maka dia berpikir saat itu antara dua. Mencuri sama makan bangkai. Ya Allah, mohon maaf. Kondisiku sudah darurat. Aku boleh melakukan apa yang kau larang, ya Allah. Dia berpikir antara mencuri dengan makan bangkai. Ketika dia memutuskan makan bangkai, dia berpikir itu bangkai ada di perut saya, belum tentu menyehatkan tubuh saya. Berarti saya nanti akan sakit ketika memakan bangkai. Tidak jadi dia ambil. Oh, kalau begitu saya harus mencuri. Ringkas cerita, Syekh tadi berubah jadi ninja. Naik tuh. Ya. Hari itu dia naik ke atas masjid. Karena di Suriah, Bapak Ibu, di Suriah itu kalau kita lihat sekarang hampir sama dengan zaman dulu. Zaman dulu itu rumah tuh enggak ada yang lebih tinggi, hampir sama. Kemudian satu rumah dengan rumah itu berdekatan. Sehingga bisa loncat dari satu atap ke atap yang lain. Pernah nonton film Journey Borni Ultimatum ya? Ya pernah nonton mungkin kan lama. Itu dia syutingnya di Timur Tengah ya. Itu loncat dari satu rumah ke rumah lain. Ya, itu film yang saya sukai itu, bagus dalam sistem intelijen. Pelajaran bagi saya bagaimana bisa menjadi seorang intelijen dadakan. Ya. Loncat dari satu rumah ke rumah sampai ke ujung kampung. Dia 3 kali loncat 3 rumah, dia lihat ada seseorang yang tidak berkerudung, tidak menutup hijab. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan ya Allah ya Allah. Tak, itu Syekh siga gitu ari urang. Astagfirullah. Ya. Tidak jauh dari dia, dari masjidnya, dia menemukan ada satu rumah yang tercium bau masakan. Ah, siga nama karek masak ya. Eh, sebentar, sejauh ini Kang, nyambung tidak Kang? Mudah-mudahan nyambung kan ya. Lanjut ceritanya, Bu. Syekh Sulaim sampai di atap sebuah rumah yang baru selesai masak. kaambeuna mah siga balado terong ieu mah bener karesep urang ieu mah. Tiga loncatan sampai dia di dalam rumah. Lalu dia menuju ke ruang tengah. Dia mencium bau masakan yang baru matang. Langsung dia ke dapur, begitu dibuka pancina, alhamdulillah terong balado karek asak. Alhamdulillah, ya Allah, terpaksa saya mengambil ini karena saya kelaparan, ya Allah. Ya. Kaidahmu mengatakan ad-daruratu tunbihul mahzurat, kondisi darurat membolehkan yang dilarang. Maling itu mencuri dilarang. Haram hukumnya mencuri, termasuk dosa besar kan? Tapi karena dalam kondisi darurat, enggak apa-apa. Dia ngambil itu terong, lalu dia gigit. Bismillahirrahmanirrahim. Kruk. Baru satu gigitan, Allah mengingatkan dia, Sulaim. Kamu ustaz di sini, kamu terkenal. Semua jamaah di kampung ini salut dengan keimanan dan keislamanmu. Kalau kau orang mulia, apa jadinya jika mereka tahu kamu pencuri? Berubah semua kondisimu dalam sekejap. Kau hancurkan reputasimu. Allahu Akbar. Sadarnya dia membuat dia bertobat pada Allah. Sujud taubat dia kepada Allah. Maafkan aku ya Allah. Aku tidak kuat melakukan ini. Tutup lagi itu terong. Panci. Terong anu karek digegel. Sagegel diasupkan lagi ke panci ditutup. Lompat dia ke masjid. Saat itu di masjid sudah berlangsung kajian. Karena dia dalam keadaan lemas tidak bertenaga. Duduk paling ujung tuh. Nyarande karena tembok. Biasa gitunya lamun kajian tanya. Karena siap-siap ngalenyapan. Bukan ngalenyapan. Karena di kajian mah lamun teu ngalenyapan. Cing naon bedana ngalenyapan jeung ngalenyapan? Lamun ngalenyapan mah kaluar cai na ti dieu, ya Allah, betul maafkeun aku. Kaluar cai tina soca. Ari ngalenyapan ta ti dieu teh. Baik. Nyarada dina tembok teh. Jepengan beuteung ya Allah, saya sudah siap mati ya Allah. Saya pasrah pada astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Dia tidak tahu kajian sudah selesai. Seorang wanita, pakai cadar, karena zaman Suriah saat itu selalu menggunakan cadar ya, para muslimin. Itu untuk menjaga hijab di Suriah. Ya, di Suriah, di Palestina, di Hebron seringkali gitu ya. Di Hebron memang jarang, tapi di Suriah paling banyak orang bercadar. Ya. Keluar, datang ke masjid, menemui sang ustad, al-ustad, gurunya si Syekh Sulaim. Dia membawa laki-laki yang sudah tua. Ternyata itu pamannya satu-satunya, keluarganya satu-satunya. Datang kepada ustaz tadi, syekh tadi bilang, ya kita sebut syekh saja. Kalau dia ingin menikah, sudah lama berjanda dan masa idahnya sudah habis. Tolong carikan suami yang layak menjadi suami saya. Pria yang soleh, yang siap menjadi suami saya, membimbing saya. Culang-cileng tak si syekh tadi. Gak ada orang di masjid tadi, cuma si Syekh Sulaim nukernya pengan beteng, nulapar. Sulaim, kadieu Sulaim. Duh, enggak ganggu wae ustaz teh. Duduk sini. Ibu ini datang ke sini minta dicarikan calon suami oleh saya. Ya, sudah menjanda, suaminya meninggalkan rumah dan beberapa harta. Mau kamu menikah dengan dia? Karena di sini tidak ada siapapun kecuali kamu dan saya. Kamu mau menikah dengan dia? Apa kata Sulaim? Nangis dia, Syekh. Kaifa atajawazu biha walisa indi syai'un liuzawizuha. Wahai Syekh, bagaimana aku bisa menikah dengan dia? Aku tidak punya apapun sebagai modal untuk saya menikah. Boro-boro jang kawin, jang mas kawin. Iya beteng, gesti lupu eh tilu puting teka paraban. Dina hatinya dia berpikir begitu. Tapi Syekh Sulaim ini hidup dan matinya hari-harinya hanya untuk Allah kan. Hidupnya melayani jamaah, berkhidmat di dalam masjid. Aku tidak menanyakan itu. Kamu mau gak nikah sama dia? Ya, mangga tuh ai nampi abi ayah apa adanya mah gitu. Baik, kalau gitu kamu saya nikahkan. Pak, sini Pak. Bapak walinya kan? Iya. Tunggu, saya keluar dulu. Kang, kadie Kang sekedap, Kang. Kadie Kang. Punten jadi saksi halnya sekedap. Sederhana sekali menikah. Selesai. Baik. Jabat tangan kamu dengan walinya. Blablabla. Selesai nikah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Selesai. Sekarang kamu sah menjadi suami dia. Cuk pulang ke itu. Pulang ke rumah istrimu ini. Alhamdulillah. Ngadak-ngadak cengar itu. Tadi menyepungan beteng gini. Jalan. Jalan ke rumahnya. Gimana sayang? Kamu bahagia menikah dengan saya? Saya bahagia, apalagi Anda adalah ustadz di sini. Saya merasa mendapatkan segala-galanya. Terima kasih, wahai suamiku. Kau mau menjadi suamiku? Baik. Rumah dari Muah dilewati itu. Satu rumah dilewati, satu rumah lewatin. Begitu dia melewatin sampai ke rumah. Alah, ini rumah yang tadi saya masukin. Berhenti di situ. Alah, jangan-jangan dia ini pemilik rumah yang terongnya saya makan. Apa yang terjadi? Alah, benar, masuk ke imah ya. Pasrah, ya Allah, saya baru nikah, siap cerai lagi, gak apa-apa. Pasrahnya dua kali, berlipat ganda pasrah dia sama Allah. Ingat, Syekh Sulaim hidupnya hanya untuk Allah. Dan Allah perintahkan dunia melayani dia. Tadi kan hukum dari Allah terhadap dunia. Ya dunia ikhdimi man hadamani man hadamaki. Wastahdimi man hadamani. Khudumi man hadamani, wastahdimi man hadamaki. Hei dunia, perbudak orang yang menghambakan diri kepadamu. Layani orang yang menghambakan dirinya kepadaku. Di balik terjemah nak punten. Masuk ke dalam rumah tadi, jantungnya makin keras berdetak. Ya Allah, saya pasrah apapun yang terjadi, ya Allah. Saya serahkan padamu. Apapun yang terjadi, saya sudah siap menghadapinya. Duduklah dia dengan istrinya. Tiba-tiba ketika sang istri membuka cadarnya, Allahu Akbar, makin lemas dia, lebih lemas daripada kelaparan. Kenapa? Istrinya cantik luar biasa. Allahu Akbar. Yo, gitu kangnya apa meninggal lu gelis? Lalu istrinya bertanya, "Mas, wahai suamiku, hal akalta? Hal tanawalta? Apakah kau sudah makan?" "Oh, sudah sayang. Aku sudah makan tadi. Banyak makan tadi, kenyang sekali. Padahal gestiru poet ya makan." "Baik, kalau gitu saya ke dapur dulu." "Ke dapur, itu panci, kadang ditutupanku saya." "Ya Allah, hidupku hanya bergantung kepadamu. Dan aku tidak pernah lepas untuk bertawakal kepadamu. Aku menerima apapun keputusanmu, asal itu baik bagiku dan untuk akhiratku, ya Allah. Aku pasrah, ya Allah." Menjerit istrinya ketika sampai di dapur. "Allahu Akbar, kurang ajar itu pencuri. Dia telah berani memakan terong saya." Padahal dia yang mencurinya kan. "Ada apa istriku?" "Mas, ada pencuri tadi masuk ke rumah kita, mas. Dia mencuri terong saya ini. Dia menggigit terong saya. Kurang ajar, ini terong sudah saya masak seenak mungkin untuk calon suami saya." Padahal manehna nu ngadar. Nangislah Syekh Sulaim dengan menutupkan kedua tangan ke wajahnya. "Kenapa, mas? Itu panci dibawakan nih. Panci atas meja di depan si Syekh Sulaim tadi." "Istriku, aku akan berterus terang kepadamu tentang siapa aku. Kau sudah tahu siapa aku kan?" "Iya. Engkau pelayan Allah. Engkau pesuruh Allah yang melayani umat Islam saat ini. Engkau petugas mulia dari sisi Allah. Engkau tahu karena aku sehari-hari di masjid. Maka makan sehari-hariku pun dari orang-orang yang jamaah yang memberikan saya masjid. Yang memberikan saya makan." Saking seriusnya. "Ya. Saya makan dan minum dari apa yang diberikan jamaah. Ada jamaah memberikan saya makan. Jika tidak ada pohonya, pohonya orangnya kena dahar." Gitu. "Hidup saya bergantung kepada pemberian jamaah. Demi Allah, wahai istriku, sudah 3 hari 3 malam aku tidak makan dan tidak mau minum." "Ya Habibati, qad salasati ayyam ma'akaltu wa masyaribtu." "Sudah 3 hari 3 malam aku tidak makan, tidak minum, wahai istriku. Karena tidak ada jamaah yang memberikan makan." Nangis malah istrinya. "Allahu Akbar, maafkan aku, mas. Aku telah menzalimimu." Gitu. Gening, sugan terek ambek. "Akulah yang telah memakan terongmu itu karena aku lapar. Demi Allah, aku terpaksa mencuri terongmu itu." "Oh, jadi mas yang makan terong saya." Gimana akhirnya? Dirangkul tuh sang suaminya. "Suamiku, aku beruntung menikah denganmu. Karena aku dipertemukan oleh Allah dengan orang yang lebih baik daripada siapapun yang pernah mendampingi aku. Sekarang karena engkau hidupmu hanya untuk Allah, karena engkau hanya menghambakan diri pada Allah, engkau tidak hanya mendapatkan aku, engkau pun mendapatkan terong ini dan engkau mendapatkan semua rumah ini juga dan seisinya." Allahu Akbar. Ini perang sekalian. Ketika kita habiskan hidup kita untuk Allah, maka Allah memerintahkan dunia melayani kita. Demi Allah, 2014 adalah tahun ke-11 saya bekerja di kantor saya. Posisi saya sudah wakil kepala sekolah saat itu, sudah menjadi kepala cabang. Punten abi rada bangga rada sombong sakedik. Tapi karena saya juga harus ceramah di masjid-masjid, ternyata jadwal saya lebih banyak daripada jam kejar saya di sana. Akhirnya apa? kepala sekolah meminta saya memilih salah satu dari dua hal tadi. Mau pilih sekolah apa pilih umat? Saya bilang saya pilih umat, Pak. Kalau gitu Ustaz berhenti dari sekolah ini. Mohon maaf, kami menuntut Ustaz maksimal. Kami membutuhkan Ustaz, tapi Ustaz waktunya terbatas. Mohon maaf, Ustaz harus memilih. Karena Ustaz memilih umat, saya buatkan surat pemberhentian Ustaz. Keluar SP3 Bapak Ibu. Bingung ketika saya mau pulang ke rumah. Ya Allah, apa yang harus saya bilang sama istri saya kalau saya sudah di PHK? Gara-gara jadi Ustaz tuh, Ustaz di PHK. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika saya masuk ke rumah, alhamdulillah istri saya menyambut saya seperti biasa, suruh tangan, kasih minum. Gimana Bi hari ini? Alhamdulillah lancar. Ada sesuatu Mi buat Umi? Apa? Nih surat. Berikan sama istri saya. Begitu dilihat, Bi, benar ini Bi? Iya Mi, kenapa gitu? Abi gak kerja lagi? Gimana tuh Bi, makanya ini rumah can lunas? Udah sekolah bayarin? Ya, motor ya kege nangin jam ke Batur can dibayar setengah nadei lah. Jujur Bapak Ibu. Terbayang oleh istri saya, tidak ada gaji bulanan. Ah, gimana Bu, ketika suaminya di PHK Bu? Saya bilang sama istri saya, Umi hati-hati. Selama ini Umi berpikir rizki dari kantor, rizki kita terputus ketika kita di PHK. Berarti kita selama ini telah musyrik menganggap rizki kita dari kantor. Apakah kita terputus rizki dari Allah ketika kita di PHK? Tidak, na'udzubillah, hati-hati. Oh, berarti selama ini Umi berpikir rizki kita ditanggung oleh kantor. Berarti kantor yang memberikan kehidupan pada kita bukan Allah. Hati-hati Mi, itu syirik namanya. Istighfar istri saya. Demi Allah, Umi akan menyaksikan nanti apa yang terjadi. Allah akan memberikan apapun yang kita butuhkan jika kita menyerahkan hidup kita untuk Allah. Sebagai seorang suami, saya saat itu bertanggung jawab. Saya mencari kerjaan, mencari melamar ke sini, melamar. Tidak diterima. Karena Allah menghendaki saya mungkin harus seperti ini, Bu. Sejak 2014, Bu. 11 tahun saya ngajar. Sekarang saya tidak ngajar dan saya tidak bisa bekerja. Saya iri pada teman-teman yang bisa bekerja, memberikan nafkah kepada anak dan istri dari tetesan keringatnya. Saya juga mau begitu dan saya tidak mau makan dari hasil ceramah saya. Demi Allah, saya 3 tahun gundah gulananya Bu. Saya harus memakan dari uang hasil ceramah saya. Karena saya tidak mau makan dari menjual ayat-ayat Allah. Saya iri kepada mereka yang bekerja, menikmati dunianya, bisa main bola, bisa mancing, pengen saya juga. Dan saya juga resep main bola. Tapi karena Allah membedakan, memberikan amanah yang lain Bapak Ibu. Ini saya jalani, mungkin ini takdir saya dari Allah. Ini pilihan hidup saya. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah membuat anak dan istri saya tidak makan walaupun sehari. Alhamdulillah Bu, pas haya, pas butuh, pas ayah Bu. Ngan hiji anu tuh bisa kebutuhan teh naon. Pas hayang kawin deui, pas tuh bisa. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, ini saya curhat saja bagaimana kita memperlakukan dunia. Ya. Ingat, ini hukum yang tidak berubah nih. Allah tidak merubah dan mencabut hadis qudsi ini. Dan dunia tunduk kepada keputusan ini. Apa kata Allah? Hei dunia, layani orang yang menghambakan dirinya kepadaku. Yang memandangmu kecil dan memandang akhirat besar. Dan perbudak orang yang menghambakan diri kepadamu, bikin sibuk orang yang menghambakan diri kepadamu. Kasihan saya kepada mereka yang menghabiskan waktunya untuk dunia. Padahal sesibuk apapun manusia di dunia, hanya 1% yang dia dapatkan kan? 1% itu juga diperebutkan oleh semua penduduk penghuni bumi. Sementara di hadapan Allah ada 99%. Ya, kita rubah orientasi hidup kita dari sekarang, serahkan diri kepada Allah, lakukan apa yang terbaik, hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah memulainya karena Allah, menjalaninya karena hasilnya Allah yang memberikan. Nikmat hidup kita seperti itu. Ya, bagi mereka yang tidak demikian tapi menghambakan diri kepada dunia, siap-siaplah untuk kecewa karena dunia tidak pernah memuaskan kita. Betul? Tidak pernah memuaskan kita. Sudah menikah dengan istri kita yang cantik, ningal nu gelis poho kanu di imah, hayang kawin deui. Nah, itulah dunia. Sudah dikasih 1 gunung emas, masih merasa kurang, pengen ada gunung emas terus. Dunia tidak pernah berhenti untuk kita bayangkan dan kita inginkan, kecuali jika tanah sudah masuk ke mulut kita. Jika kita sudah bertubujur kaku di dalam kubur, baru kita berhenti dari tamaknya kita terhadap dunia. Terima kasih, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedoipan saya pribadi, ini saya beristighfar. Bapak Ibu, kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita jika selama ini kita terlalu tamak terhadap dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita jika kita lupa untuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Syukur atas umur kita, syukur atas kesehatan kita, syukur atas sempurnanya tubuh kita, dan syukur atas harta yang kita punya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bitibil qulubi wa diwa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa salla ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'adika ma istata'na na'udhu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alayna نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allahumma ya Allah, hari ini, di hari Sabtu ini ya Allah, di masjid yang kau muliakan, di masjid Trans Studio Bandung ini ya Allah, kami perkuat kembali syahadat kami kepadamu ya Allah. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain kau ya Rabb. Satu-satunya Tuhan di alam semesta ini adalah Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Engkau adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Engkau maha kaya, Engkau maha sempurna, Engkau maha pemurah, Engkau maha penyayang, Engkau maha pengampun. Ampuni atas segala dosa yang telah aku lakukan ya Allah, besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak. Ampuni sebesar apapun dosa kami ya Allah, dan jangan Kau berhenti mengampuni kami yang tidak henti-hentinya berbuat dosa. Kami mengakui dengan tulus semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, kesehatan anak dan suami, kesehatan semua anggota keluarga kami. Kami mengakui dengan tulus semua kenikmatan itu ya Allah. Maka bimbinglah kami untuk dapat mensyukurinya sebaik syukur yang Kuperintahkan kepada kami. Dan kami pun mengakui dengan jujur ya Allah betapa banyak dosa yang dan salah yang telah kami perbuat. Ampuni dosa-dosa kami, Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa anak dan istri kami. Ampuni dosa anak dan suami kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami, Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau seorang, ya Rabb. Rabbi awzina an nashkura ni'matak. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعملا صالحا ترضاه وأن نعملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برضوانك في عبادي الشاكرين. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami istri dan anak-anak atau pasangan hidup kami yang soleh dan solehah. Bimbinglah kami dengan segala syukur yang telah Kau wajibkan kepada kami. Bimbing kami untuk mensyukuri apapun nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Dengan syukur yang Kau ridhoi ya Allah, dengan cara syukurnya para nabi, dengan cara syukurnya Rasulullah SAW, dengan cara syukurnya para sahabat yang Kau janjikan surga kepada mereka ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah, jika selama ini kami kufur atas nikmat yang telah Kau berikan. Kami jujur selama ini telah tamak terhadap dunia. Kami berharap ini, kami berharap itu ya Allah, padahal itu buruk bagi kami di matamu ya Allah. Maka jangan Kau berikan kepada kami karunia dari sisimu ya Allah, melainkan karunia itu terbaik untuk kami di matamu ya Allah, baik untuk dunia kami, untuk akhirat kami. Allahumma ya Allah, jauhkan dari kami apa yang bisa membuat kami celaka dunia dan akhirat, walaupun itu baik di mata kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ada bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami meminta kebaikan apa yang diminta oleh hamba-Mu yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meminta berlindung kepadamu ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah, dari keburukan yang dimintakan perlindungannya oleh hambamu yang terbaik Muhammad SAW. Pertemukan kami dengan beliau ya Allah. Beliau adalah Nabi dan Rasul kami. Mimpi pun tidak pernah kami sekali dalam satu malam hidup kami ya Allah. Tapi pertemukanlah kami kelak di akhiratmu ya Rabb. Satukan kami bersama orang-orang yang kau muliakan karena bersama dengan beliau. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami dengan syafaat beliau ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bersama dengan beliau di surga nanti, bersama istri dan keluarga kami ya Allah, atau suami dan keluarga kami semuanya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa nar. Berikan balasan pahala kepada saudara kami yang terkena musibah ya Allah, dimanapun mereka berada, di Palu, di Lombok. Mereka telah kehilangan apa yang ada pada diri mereka, maka berikanlah ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang dari mereka. Dan berikan kami kelapangan untuk bisa membantu meringankan beban kesusahan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan Mama atas kekurangannya ya, kepada Sodik IO saya ucapkan jasa kunalah dan kasiran, juga kepada Trans Studio Bandung saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selalu berkah ini masjid karena selalu dihadiri oleh orang-orang yang soleh ya, makin banyak orang yang soleh makin berkah masjid ini ya. Juga terima kasih kepada Kang Rama sebagai MC kita hari ini ya, mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya dan alam ridho Allah. Selamat berjuang, mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum wa pemilikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.